وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم ورب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فعلت هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وإلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نتفت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما واستخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yang ada sajadah jejer ini. Teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kiai Kanjeng, langsung kita mulai dengan pelanggaran tradisi. Biasanya kita selawatan terus dipuncai dengan selawat indal qiyam, tapi kita taruh di depan karena ini bukan sholat lima waktu yang tertentu waktunya subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Mergo atimu kiyo, yo asar, yo subuh, yo isya, yo maghrib, atimu dan tauhidmu kepada Allah juga tidak terbatas oleh rentang waktu dan pagar-pagar dari momentum-momentum. Yo bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan indal qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا نبي الله مرحبا يا حبيب الله marhaban ya marhaban ya Rasulullah, marhaban ya marhaban ya Habiballah, marhaban ya marhaban ya Habiballah, ya Nabi سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله الله صلوات الله عليك واضربوا واستضيئوا بجمال الله الله الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا خير داء مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا خير الدار فلرب كل حمد جل ان يحصره العد اذ حبانا مصطفى الهادي محمد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا خير دائم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدر يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Kenapa saya minta Anda maju ke depan supaya semua sebanyak mungkin bisa berpartisipasi. Jadi saya mohon Mas Helmi atau siapapun siap untuk mikrofonnya, kalau boleh diperbanyak, paling tidak ada dua untuk para hadirin. Ono siji meneh nupan ono ra. Di kita malam hari ini, saya bermaksud untuk kita betul-betul sinau bareng, kita napilas apa namanya metode yang kita lakukan, yaitu sinau bareng yang dulu pernah dikembangkan oleh Sabreng. Kenapa manusia harus sinau bareng? Manusia raiso sinau dewe-dewe. Kenapa manusia selalu harus bekerja sama dan menemukan perjodohan-perjodohan dalam hidup di dalam bidang apa saja? Jadi nanti salah seorang imam yang standby untuk mikrofonnya, imam ya. Nah, Mas Helmi nanti akan memimpin workshop kita bersama-sama untuk sinau bareng, tapi sebelum itu kita ingin brainstorming. Ini ada teman dari Mafaza, Mas Yofi sama Mas Gofur, yang sudah beberapa kali bikin video di Gaji Piro untuk sejumlah masalah yang dianalisis mereka. Karena nanti mungkin beliau memperkenalkan, Mas Gofur itu di Universitas apa Mas? Frey University, Van Halenstein. Beliau menempuh S2 di sana dengan tema tesisnya itu Pranoto Mongso. Karena Indonesia ini dulu ketika merdeka itu tidak ada yang mikir Pranoto Mongso, sehingga sekarang sistem waktu dan sistem ruang itu kita serahkan kepada ilmu-ilmu barat, kan begitu kan. Kepada globalisasi, termasuk COVID ini kita serahkan kepada WHO. Kita tidak pernah punya kemandirian sejak kita lahir sebagai bangsa, sebagai negara, kalau sebagai bangsa sudah lahir zaman dahulu kala. Terus ini Mas Yopi, studinya apa Mas? Saya di kampus TU Brunswick di Jerman, Mbak. Brunswick, tentang ya? Manajemen transportasi dan tata ruang. Tata ruang ini kata bab ngatur nggon kosmu kayak itu. Ora, tata ruang itu dalam arti yang lebih luas gitu kan. Tata ruang dalam arti bahwa hidup ini oleh Allah dikasih ruang dan waktu. Nah, di antara ruang dan waktu itu ada berbagai macam hal yang harus Anda khalifai, kemudian butuhkan tata ruang. Jadi syariat hakikat dan syariat ruang dipelajari supaya dalam bernegara, dalam bermasyarakat, ber-RT, RW, tangga dan berkeluarga, kita bisa memiliki satu sistem dan prinsip tata ruang yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia. Meskipun kemaslahatan manusia itu juga debatable, sing jengit maslahat sing piye, apa sing sugih, apa sing rukun, apa sing dan seterusnya, itu kita akan ketemu kalau sudah ngomong mengenai kasus-kasusnya dan contoh-contoh pembidangannya, kita akan ketemu dengan multi relativitas, kan gitu. Multi probabilitas dan multi relativitas, sehingga kita betul-betul di Ma'iyah ini menyadari itu, sehingga kita belajar dengan penuh kerendahan hati dan terus-menerus. Sampai ini tadi kita awali dengan indal qiyam itu, dengan biasanya kan indal qiyam kuwi nek kowe sok selawatan kan itu ending ya. Ki untuk awal. Ke awal karo akhir ki bedane apa, wong titik e padha kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jadi titiknya sama. Oleh karena itu ini masalah mudah untuk dijelaskan kenapa indal qiyam kok awal gitu. Ya ora ono masalah. Kecuali nek kowe salat subuh pas maghrib lah iku ora entuk. Kan gitu. Nek utawa kowe ngleboke barang ning bolongan sing dudu wekmu gitu kan. Nah itu. Itu yang enggak boleh ya. Seperti medsos itu loh, medsos dan media. Kalau media massa dulu Mas itu ada namanya siup atau nek bian sit ya. Surat izin terbit, surat apa, siup ya. Nah, jadi dulu itu ada regulasinya, ada aturannya, ada pagarnya, ada kontrolnya. Jadi koran ada kode etiknya, yang namanya kode etik jurnalistik dan seterusnya. Nah, kita masuk ke media sosial kan sudah tidak ada kode etiknya, tidak ada aturannya. Jadi Anda bisa jadi wartawan setiap orang, bisa jadi pemret setiap orang, Anda bisa menjadi penulis pada diri Anda masing-masing dan bisa melakukan apa saja, kapan saja, dengan muatan apa saja. Jadi kuwi nek diberatke wong rabi kan, nek jaman biyen iki rabi ning KUA, cetha rumah tanggane ono aturane, saiki iki pokoke sak dalan-dalan diacret-acret kan gitu kan. Jadi sekarang itu kita bikin doyul global, sak dalan-dalan royal. Isine tuyul kabeh artinya anak haram semua nek kalau kita pakai apa simbolisme apa namanya orang nikah itu ya. Kalau dulu nikah, sekarang itu kawin aja sak-ake. Wong saya ndak punya WA itu ada di banyak di YouTube itu ada story WA CN ngono kuwi. Dadi saiki nyolong kendel banget. Sehingga berbulan-bulan ini dan ini saya beberapa hari ini lapor ke progres itu minimum sedino iki 20 sop buntut atau manipulasi dari omongan saya, wajah saya, video saya itu dimanipulasi demikian rupa. Terus dinoi sorong puluh. Sore ini tadi saya lapor ono 6 mobil gitu. Nah, jadi ini tadi ada ide yang saya suka sekali dari Zaki sama dari Gandhi, dari Ma'iyah Pusat ya. Menjajaki bagaimana kira-kira Google bisa enggak menghilangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan saya. MH enggak ada, Cak Nun enggak ada, Mbah Nun enggak ada, Ma'iyah enggak ada, pokoknya hilang rano kabeh. Dan kalau itu terjadi, saya luar biasa senangnya dan saya selamatan traktir mangan enak bulan depan nah itu berhasil. Karena saya sangat senang sekali kalau tidak ada saya di internet, di medsos, itu saya jadi itu saya, luwong saya dulu juga meninggalkan media massa, jangan lupa ya. Saya tahun 98 itu betul-betul tidak mau di TV, tidak mau di koran. Dan padahal itu kan panganku, itu kan income saya, tapi saya tinggalkan. Jadi sekarang ini meninggalkan internet dengan senang hati saya. Loh, aku ora semelang, aku ora, saya tidak akan takut terhadap nafkah saya tidak akan takut terhadap nasib saya karena saya milik Allah, diciptakan Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau rezeki itu kan dulu sudah kita kategorikan dengan terminologi ada 3 jenis rezeki, rezeki yang Anda cari dengan Anda bekerja keras, terus ada rezeki yang merupakan efek tidak langsung dari perbuatan baik Anda. Yang kedua, jadi Anda tidak kerja-kerja amat, tapi pokoknya wonge apik, demenake, gak nolong orang gitu, terus Anda dapat nafkah min haitsu la yahtasib, itu yang kedua. Yang ketiga, rizki yang langsung dikasih Allah melalui malaikat Jibril, seperti Siti Maryam ibunya Nabi Isa kan langsung dikasih kuwi. Nah, kuwi kan selalu tak dongake, nek ora duwe penggawean angger kuwi kelakuanmu apik, apik nang wong sayang nang kabeh makhluke Allah, maka nanti min haitsu la yahtasib. Syukur-syukur kue ditekani malaikat Jibril bengi-bengi digaweki lotek. Mbu lotek, mbu gaduh-gaduh, mbu rawon, popo lah gitu. Nah, sing ora duwe bojo digaweki widodari. Ane ya semaput kue rajin rapi gitu. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya senang seandainya medsos itu enggak ada saya. Loh, saya itu WA itu, Dik. WA itu sendak punya sekarang. Berbuat jahat itu kendel luar biasa. Dan ketika saya kemudian menulis tajuk di jatun.com, saya tidak ikhlas dunia akhirat terhadap semua manipulasi. Kuwi tambah nemen, Mas. Tambah oke saiki. Jadi itu kan ada dua makna. Yang satu, memang manusia betul-betul apa namanya? Gagah perkasa di dalam melakukan segala sesuatu yang dia pikir itu mungkin dia pikir baik. Tapi pokoknya judul kita malam ini kan keberanian merusak. Nah, makanya nanti kita harus elaborasi melalui workshop sing mafsadah ki apa? Mafsadah itu perusakan nek maslahah itu pembangunan atau perbaikan gitu ya. Gitu. Itu tambah nemen. Jadi itu kan fakta yang kedua, berarti saya itu tidak dihormati oleh anak-anak Ma'iyah sendiri termasuk. Jadi saya itu orang yang tidak berguna, tidak dihormati, tidak dihargai, tidak dianggap oleh siapapun termasuk jamaah Ma'iyah. Saiki sapa sing arep ngrekam kuwi saiki ya? Terus gawe nang YouTube saiki ya sapa? Ngacung, mangane kuwi meneng-meneng statusnya nyolong, kue ngerekam, terus baru kok kayak gambar-gambar aneh-aneh kayak, terus kue kok, ini Cak Nun .2, saya turunkan Jokowi, gitu toh, gitu. Ayo, siapa sih kira-kira malam ini punya niat seperti itu, monggo apa-apa. Orang kualat, begini orang kualat kok kue. Gitu loh. Ini saya tidak malati. Artinya Anda itu boleh nganiyo aku, boleh adika ngadikung abun. Pada Anda kan gini, ada rumus di jamaah ma'iyah itu, tidak sadar. Kedzaliman itu tidak boleh kecuali kepada saya. Jadi berbuat jahat itu tidak boleh kepada siapapun kecuali kepada Mbah Nun, karena Mbah Nun pasti nyepuro ngono to anggapanmu. Nek Mbah Nun mesti memaafkan. Kalau Cak Nun mesti memaafkan. Jadi terus Anda berbuat jahat kayak apapun kepada saya semena-mena, Anda yakin bahwa saya pasti memaafkan. Ngono to. Saya dianggapnya malaikat yang pasti lumu. Allah saja ada klausul tidak memaafkan kok. Misalnya kepada orang syirik, Allah tidak memaafkan. Kan Allah saja punya opsi untuk tidak mengampuni. Kok saya harus memaafkan semuanya? Apa saja kejahatan kepada saya ampuni. Itu sebenarnya berangkatnya saya dari situ. Jadi saya senang nek upama kuwi kabeh iki sama dengan acara Kiai Kanjeng di mana-mana itu dulu kan saya gelisah. Kok ora ono ya undang-undang pers yang membolehkan satu kelompok masyarakat untuk tidak diliput oleh media. Rano tau undang-undangnya? Ono tau? Kan media merasa 100% berhak untuk meliput suatu kegiatan atas nama hak publik untuk mengetahui suatu hal. Kan gitu. Dan tidak ada perlindungan bahwa gue entuk kok tidak diliput itu entuk. Wajar kan. Dan saya kan dari dulu pingin ini rasa ono wartawan. Banyak mayan, tapi nggak bisa. Karena tidak ada backing undang-undangnya, tidak ada backupnya kan gitu. Jadi ya mau tidak mau kita diapa-apain, diseret-seret. Wong aku orang duwe WA, kok ono story WA saya. Kok saya kok seolah-olah aktivis medsos. Kok aku iki ketoke kok pamer wae bendino-bendino gambar kuning kono ngomong apa kaya sapa sing takon kowe ngomong ngono kuwi Nun kan gitu. Jadi saya itu dipelkodo habis-habisan dan teman-teman yang perlu kudus itu yakin bahwa saya memaafkan coba. Apik to kuwi? Kena rumus apik tenan kuwi. Bahwa kedzaliman itu tidak boleh kecuali kepada Cak Nun kan gitu. Kalau kepada saya boleh zalim. Dan saya dianggap lebih kuat dari Allah. Allah saja tidak mau didzalimi kan. Kan gitu. Allah saja menolak untuk didzalimi gitu kan. Makanya Allah mengembalikan setiap kedzaliman kepada pelakunya kan gitu. Nah, saya kok dianggap lebih hebat sehingga saya pasti mengampuni apa saja. Dan itu tidak hanya soal medsos, itu soal semua sejarah saya sama Pak Tanto sejak tahun 70-an. Itu saya mengalami seperti itu. Ning kowe aja ngarani aku tahu mundur dari soal itu. Jangan pernah menyangka saya akan mundur dari semua itu. Jangan pernah menyangka bahwa saya akan menyerah soal itu. Jangan pernah menyangka bahwa saya akan jatuh dan kemudian hancur. Jangan pernah menyangka itu. Karena saya bukanlah saya. Karena saya adalah yang menciptakan saya, kan begitu. Jadi saya juga tidak akan mundur dari semua itu, cuman Nek Zaki menawari upamane Google gelem menghapus semua nama dan konten yang menyangkut saya, kan apik banget iki. Dadi kuwi search MH ra ono. Akhirnya mungkin MH sapa sing anake sapa sing jenenge digawe mungkin ono ya. Kan ono bocah jenenge MH Ainun Najib ya ono. Jumlahe 26 nek ora salah sak Indonesia. Oke, okay. Mirip-mirip ono meneh MH Ainun wis ra iso dadi MH Ainun ono ya, MH Ainun Najib ya ono. Dadi menungso iki bener iblis tenan. Iblis iki bener tenan. Nolak Adam diciptakan alasane kuwi menggawe rusak kuwi. Kan iblis ngomong gitu. Kuwi menggawe rusak karo kerengan karo menumpahkan darah. Apa? Yusiduna fil ardi wa yasfikuna dima. Yasfikuna dima. Dadi manusia itu memang hanya akan bertengkar, bunuh-bunuhan dan merusak. Itu menurut iblis. Jadi iblis itu mutafakun alaih dalam soal itu. Meskipun Allah kemudian lebih tahu dari itu, dan Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang aku tahu, kan begitu. Nah, itu kalah ini karo Gusti Allah, kan gitu. Tapi dari levelnya ya, tadi benar iblis. Ya menungsa ikan ngunuh kuih, kuwendel ya kaya ngunuh loh. Kuwendel, nek nyolong ya kuwendel. Mongko ya untuk duit oke sekolah aku loh. Golek duit nih YouTube, gitu. Untuk duit ke YouTube berpuluh-puluh juta karena mengeksploitir nama saya, wajah saya, video saya. Kuwi ora meng ora matur nuwun. Tur saya ndodro le nyolong kuwi wani. Kendel dari manusia itu gagah perkasa. Gagah perkasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu yang saya gelisahkan yang melahirkan tema malam hari ini, keberanian merusak itu. Nah, untuk sekarang pertama saya mohon Mas Yalim memimpin gini. Kita bercermin dulu, kita punya idealitas dulu, kita punya idola dulu. Idola kita kan Nabi Muhammad SAW. gitu ya. Nah, Anda kan orang modern, Anda kan kuliah, Anda sudah ada yang sudah sarjana, ada yang S2, S3 dan seterusnya. Nah, kalau miturut ilmu modern Kanjeng Nabi ki piye? Saiki misale apa nek misale wong pinter ngono diarani piye nek di dunia modern? Silakan, gimana? Kalau orang disebut pinter itu indikatornya apa? Misalnya dalam cara... Oh, kayak intelektual banget, kayak wongnya terminologis banget, wah kayak cerdas banget kan gitu. Dia sangat, kan misalnya ini, saiki wong gue arep milih Gibran, gue kan apa, akseptabilitas, apa mana? Elektabilitas, sab, itu. Kan ono teori-teori modern. Nah sekarang Nabi Muhammad itu menurut terminologi ilmu-ilmu dan manusia modern itu apa saja mas julukannya, itu kita coba gali bersama, terus nanti kita mengacu kepada itu. Ayo, Hel. Ya, monggo silakan teman-teman merespon Kanjeng Nabi itu pribadi yang seperti apa kalau dilihat dari konsepsi atau terminologi modern. Gampangannya nek miturut cah sekolah. Gimana teman-teman? Silakan, itu mic-nya bisa didistribusikan. Jadi kita langsung ngobrol aja. Jadi enggak usah terlalu overthinking ya. Langsung ya, mas, aja. Langsung saut menyaut menjadi satu gitu. Mikrofonnya akan diantarkan ya, Mas. Siapa Mas yang pertama? Ayo. Minta tolong tuh Mas mic-nya. Atau sebut satu kata yang kira-kira itu bisa dinisbahkan kepada Rasulullah gitu loh misalnya. Satu kata dari dunia, misalnya apa? Misalnya ya kalau misalnya intelektual itu sistematis. Nah, kira-kira Rasulullah sistematis enggak? Dia orangnya sangat analitis gitu. Nah, ya, atau analitis. Apa ya. Gitu, apa? Apa? Itu mic tolong minta tolong mic-nya. Solutif apa wae lah, monggo, Pak. Ya, apa? Lu nek ngene gojak-gajek nek gawe YouTube-ku kok les regep iki lho. Wah, iya. Rajin berburu follower dan subscriber itu luar. Nganti aku ngekei ular-ular mantan yang gontor ya metu coba. Di Pelkodo juga gitu loh. Mbuh. Susengku aku ceramah pengajian di dunia jin di daerah Gunung Lawung, aku metu sisan. Ayo teman-teman. Jadi Anda bayangkan Nabi atau Muhammad. Atau kita minta aja kepada Yofi sama Gofur. Kalau ya, dalam boleh. Modern ilmu-ilmu modern itu penisbahan atau apa, term-term apa yang bisa menggambarkan tingkat entah intelektual atau apa lah pada manusia gitu loh, menurut modern. Misalnya wonge analis, wonge terminologis misalnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mungkin juga sama sih, kalau seperti di Indonesia, kalau dengan ilmu modern itu kan segala hal itu ada standarnya, jadi ada klasifikasinya. Jadi mungkin paling gampang sih, mungkin institusi pendidikan, kemudian jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin kalau dari sekolah lanjut ke universitas. Jadi katakanlah kalau misalnya orang yang titelnya panjang gitu ya, mungkin bisa dianggap sebagai seseorang yang di dunia modern ini dianggap apa? Intelektual dan lain sebagainya. Padahal kalau di zaman Rasulullah dulu mungkin kita belum memiliki institusi seperti itu. Tapi yang kalau saya perhatikan mungkin istilah kepercayaan. Jadi orang-orang di sekitar Rasulullah sendiri yang mengiyakan, percaya bahwa Kanjeng Nabi itu memang sosok yang seperti ini gitu. Jadi enggak, ini kita enggak ngomong rentangnya, kita okay. Enggak ngomong orang ke kita gini, misalnya gini loh. Nek nggon modern iki sing diarani pinter sing piye ngono wae. Nek Anda di desa kan yang disebut wong pinter itu kan orang yang punya kemampuan meramal, membaca ruqyah, apa menyembuhkan, ngobatin, kan itu jenis wong pinter. Itu kan sudah umum di semua masyarakat Jawa. Wong pinter itu berarti kan wong kuwi. Nah kalau orang modern tuh ngarani wong pinter sing piye, wong unggul sing piye, menurut term-term modern. Yang unggul tuh yang apa, yang analitis, yang wawasannya luas, yang apa gitu loh. Coba sebut aja beberapa mas, kriterianya. Ya mas, tolong. Kalau mengkompar bisa, maksudnya kalau sekarang yang disebut pintar itu kaya literasi. Tapi Rasulullah begitu otentik untuk masalah-masalah tertentu, beliau langsung bisa menggunakan solusi tanpa literasi yang apa mungkin di luar pewahyuan, okay. Tapi okay. Langsung ngetahin. Jadi kaya literasi ya, kaya literasi. Tapi tetap nanti harus kita proses, apa benar Rasulullah tidak kaya resa? Misalnya kalau Rasulullah menurut saya beberapa permasalahan diatasi dengan secara otentik. Sekarang kaya literasi itu kan prosedur yang kita kenali kan maca buku, ya toh, terus tahu ngurungok kaya-kaya ya gitu. Nah, kalau Rasulullah punya metode lain untuk punya kekayaan literasi, Bi? Belum tahu, cuma nah, menurut saya. Ada enggak kemungkinan lain untuk kaya literasi ora kaya kowe yang nulo? Kudu maca buku akeh, kudu S3, kudu apa segala macam. Ada kemungkinan lain enggak untuk kaya literasi itu tidak seperti orang modern prosesnya, prosedurnya? Gimana, teman-teman? Ada kemungkinan lain enggak? Ada. Alasannya? Mas. Gitu mas, itu namanya sinau bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai contoh itu dalam dunia pesantren itu ada non sewu, itu ilmu laduni. Itu bisa dibilang menurut saya itu kayak literasi. Dalam artian pengetahuan saya, ilmu laduni itu serba tahu lah. Andai kata misalnya baca sebuah kitab itu cukup baca pembuka sama akhir atau penutup itu sudah menguasai seluruh isi dari buku itu. Berarti ada prosedur yang berbeda, proses dan metodologi yang berbeda untuk mencapai kekayaan literasi kan gitu maksudnya ya. Yeah. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan. Nah, ilmu laduni itu kan istilah Jawa atau Indonesia dari bahasa Arab mil laduni. Jadi min itu dari, ladun itu dari keharibaanku. Jadi ladun itu dari kata ladun itu dari aku. Di ilmunya orang itu dari Allah langsung kira-kira gitu ya. Maka tersebut ilmu laduni. Nah, kata begini ini enggak terbiasa. Jadi kalau di Jawa Timur dulu saya pernah sudah nulis di kebun ya. Jadi kalau dulu khutbah itu kan nganggu tombak kalau di. Nganggu tombak kayak karena dulu ada kasus bahwa selalu standby untuk perang, jadi yang khutbah itu bawa tombak. Terus itu ditiru secara tradisional sampai ke desa saya, jadi setiap khutbah bawa tombak. Terus nanti begitu jeda antara khutbah pertama dan kedua itu tombaknya dialihkan ke muadzinnya, terus muadzinnya mengatakan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu la ilaha illallah, terus dikasih lagi ke khutib. Terus kita semua menyebut tongkatnya itu, tombak itu, ansitu. Ini murung-murung kita ansitu kapok, tak gopu ansitu kan. Jadi apa ya, transfer istilah dalam bahasa Jawa itu gitu. Sama dengan anu, hel. Sama dengan ada tasbih. Tasbih itu apa, Dek? Dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Alat kente. Ini jenengi tasbih, padahal tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah. Peristiwa atau perilaku mensucikan Allah. Terus didatangi nama benda, sing butir itu jenengit punyileh tasbih ngono toh. Nah, itu sama kan ansitu yang ngunukui. Nah, laduni yang ngunukui. Jadi kasus transformasi budaya dari sebuah kosakata asing ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia itu melalui proses tasabur itu. Gitu. Jadi kalau tasbih itu kuwi nang toko to tumbas tasbih. Saiki ana tasbih ning TV kuwi al-atar kuwi. Iya tasbih kuwi. Nah, kalau tasbih itu kan artinya bukan benda, tasbih itu artinya adalah kegiatan mensucikan Allah. Ini kan jenengnya tasbih. Kan gitu. Nah itu biasa enggak? Nah miladuni juga, ilmu laduni ini jenisnya lucu, nek kowe dibesarkan sebagai orang Arab, terus nang Indonesia ketemu ilmu laduni ini aku tunggu yu. Laduni, padahal tak gepuk ansitu kan enggak semua. Tak gepuk ansitu, padahal ansitu itu kan artinya apa? Diamlah, apa menengo. Ansitu menengo, wasma'u rungokke, fati'u ta'atono, rahimakumullah supaya anda dirahmati oleh Allah kan gitu. Tapi terus akhirnya jadi nama ansitu, aku senang banget gitu. Jadi nanti saiki aku merasa punya kekayaan dibanding banyak orang itu karena saya mengerti ansitu kowe ora. Benek gelut musuh markeset ya ansituan. Gitu kan. Oke. Kita teruskan Mas Helmi. Ya, jadi apa? Ya. Jadi kaya literasi. Oke, kaya terus literasi, ilmu laduni. Dalam kurung ternyata menempuh dan memproses untuk kaya literasi itu kan tidak harus secara orang modern. Kan bisa seperti orang yang punya disebut ilmu laduni. Nah Rasulullah kan apa ya? Meta laduni nek beliau tuh. Kan tidak mungkin Rasulullah tidak mengetahui sesuatu yang kalau kita harus belajar Rasulullah enggak gitu loh. Di Rasulullah misalnya gini. Saya kira kalau mendefinisikan orang munafik piye? Jelek we, Mbak, coba. Mbak, silakan. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu orang yang seperti apa? Deskripsikan. Contoh aja nih, contoh aja. Mbak, tolong. Orang munafik itu yang gimana? Coba deskripsikan, definisikan. Orang munafik itu yang perkataannya tidak bisa di ya. Ya, rasa dicekel. Terus lagi. Nah, itu sepertiga dari yang Rasulullah merumuskan secara sangat terminologis. Ayatul munafiki thalathatun. Idza haddatha kadzdzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Jadi Rasulullah itu begitu lengkapnya pengetahuannya, literasinya itu sehingga merumuskan kemunafikan itu sangat terminologis. Nek ngomong ndobos, nek janji blenjani, nek dipercaya khianat. Nah, itu yang lengkap sudah itu. Lengkap banget, sama dengan matrik Islam, kira wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Itu sangat lengkap dan tidak ada yang di luar lima itu, tidak ada. Jadi Rasulullah itu sangat terminologis, itu salah satu yang kita malam hari ini. Literasinya luas tapi juga detail, berarti kan. Detail dan banyak sekali loh. Banyak sekali Rasulullah yang sangat definitif, sangat deskriptif, sangat terminologis dan sangat lengkap. Gitu loh. Oke, berikutnya, Mbak. Ya, silakan. Tentang Rasulullah, ya. Bukan untuk diputer-puter. Oh, mau dijawab. Ya, oke, silakan. Sangat taktis dan super genius mungkin. Taktis, super genius. Ya, super genius. Taktis dan super genius. Determinatif. Ya, bisa ada detail-detail gitu ya, Mas. Determinatif, futurologis gitu ya, Mas ya. Punya geniusitas di dalam memandang sesuatu termasuk dalam rentang waktu. Ya, dalam pengambilan keputusan. Jadi, juga hampir akurat. Selalu. Itu sama dengan apa Mas Helmi yang perjanjian Hudaibiyah itu kan untuk orang para sahabat yang berpikir pendek itu kan dikecam, enggak setuju semua. Tetapi ya. Rasulullah berpikirnya lebih panjang dan 2 tahun kemudian orang mereka semua baru mengerti bahwa perjanjian itu tidak merugikan umat Islam. Kan ketok kalah padahal jangka panjangnya menang loh Mas. Jadi, ya. Jadi apa? Apa futurologis apa bukan ya taktis strategis nih. Taktis strategis ya. Oke, silakan Mas, tanya Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menurut saya Kanjeng Nabi niku nggih napa nggih, yang mana enggak kelihatan ya? Oh, mungkin bisa berdiri. Oke. Ya, Kanjeng Nabi itu ya orang-orang biasa, ndiso sekali. Di naluriahnya sebagai orang desa aja dia melayani publik desa itu. Jadi menawi rada dipadatkan itu ilmunya itu kelakonnya itu kanti laku. Kalau saya ngelihat prototip di sini ya Mbah Tanto. Jalan kemudian memperoleh inspirasi itu. Tapi kalau Kanjeng Nabi mungkin wahyu. Dia tetap sambil jalan menjawab kahanan atau dia memasuki kahanan atau manjing kahanan kemudian melek kahanan baru menarik sebuah kesimpulan untuk problem-problem masyarakat. Jadi di desa itu tidak ada yang menyatakan diri wong pinter atau kiai, itu tidak ada. Tahu-tahu itu dianggap pinter, dianggap kiai, seperti itu alamiah gitu. Jadi yang namanya metodologi itu mungkin waktu itu kan belum ada juga, jadi lebih ke naluriah. Kalau Mbah Tanto dapat inspirasi, kalau Kanjeng Nabi dapat wahyu, barangkali seperti itu. Ya, jadi tadi sebenarnya pertanyaannya kan kalau dengan terminologi ilmu modern ya. Memotret Rasulullah itu apa saja gelarnya. Anda memotret dari tradisi, dari budaya desa dan itu boleh-boleh saja juga ya. Jadi Rasulullah itu orang yang apa? Kelakone kanti laku tadi. Kelakone kanti laku. Itu jadi nanti akan bisa menjelaskan ya. Kepada ketika kita menyebut sifat Rasulullah yang 4, tapi nanti dulu. Jadi pokoknya iki Rasulullah iki wong lugu, wong desa, ning peka ngono ya, lantip, gitu ya. Jadi masuk kahanan atau bahasanya Mbah Tanto itu manjing kahanan, kemudian melek kahanan. Nah itu mungkin metodologi kalau sekarang ya Mbah. Tapi kalau dulu ya mungkin tidak ada seperti itu. Bentar Mas, belum tentu tidak ada. Cuma namanya bukan metodologi. Dalam Islam itu ada namanya Torikoh, ada yang namanya Kaifiyah. Itu juga sebenarnya metodologi. Bahkan mungkin lebih lengkap dibanding metodologi. Terus berkenaan dengan Ma'iyah, Ma'iyah itu sudah nyerempet-nyerempet akademis. Jadi orangnya sudah intelektual sekali. Nyerempet-nyerempet. Nah, terus okay. Ini bagus. Mbah Tanto itu kan malah ninggalkan teori musiknya atau apa birokrasinya. Benar Mas, tapi jangan slip ya. Yeah. Sekarang kalau kita kembali, Rasulullah itu ilmiah enggak? Munawes, ilmiah apa ora? Ya ilmiah pada ilmiah. Rasulullah akademis enggak? Pada akhirnya akademis. Akademis toh. Yeah. Rasulullah metodologis enggak? Ideologis. Metodologis. Ya, jadi ketika itu nomenklaturnya bukan metode teori dan tapi ada nomenklatur yang lain, ada penamaan yang lain gitu ya. Tapi tidak berarti Rasulullah itu menurut saya ya orang yang sarjana utama, ke supra sarjana. Jadi andaikan Rasulullah hidup sekarang, dia juga bisa berhadapan dengan semua profesor doktor. Karena beliau sudah menjalani itu semua. Gitu loh. Rasulullah penelitiannya bahkan lebih luas daripada penelitian para sarjana sekarang. Gitu loh. Rasulullah iso ndelok iblis teko lak awake dhewe iso kan gitu. Gitu. Jadi Rasulullah saya kira semua ilmu-ilmu modern yang Anda kenal, Rasulullah ilmiah ora? Yo. Tidak ada yang tidak ilmiah, rasional ora Rasulullah. Sangat rasional. Sangat rasional. Logis enggak? Sangat logis. Apa meneh Mas? Sing modern-modern apa meneh? Logis, rasional, ilmiah. Akademis, bahkan akademis. Iktanim khomsan qabla khomsin. Ilingo limo sadurunge limo cuwe kuwi nek awake dhewe sing nyusun ra iso lho ki Mas. Apa? Kuwi kelingan ta kuwi? Tuamu nomu sadurunge. Nomu sadurunge tuamu. Sehatmu sehat dan sakit ya. Sehatmu sadurunge loromu. Suge. Sugemu sadurunge melaratmu. Apa meneh ya? Apa meneh? Imam kudune apal iki dilakuke wa aji romai rama. Sehatmu. Urimu sakurunge matimu. Iya, urimnya. Jadi Rasulullah itu lengkap sekali. Jadi dia sangat komprehensif enggak dia? Sangat komprehensif dan sangat substansial enggak? Jadi sekarang ambil aja istilah-istilah dari dunia modern. Substansial. Substansial enggak Rasulullah? Sangat substansial. Metodologis, sangat metodologis. Apa? Terminologis. Akademis. Ilmiah. Logis, rasional. Jadi Rasulullah memenuhi semua persyaratan modern. Gitu loh. Meskipun ternyata berangkatnya dari keluguannya sebagai wong desa nggih Mas nggih. Gitu ya. Tapi mulane saiki wong modern aja keseret. Saiki ngene-ngene, kowe nek saya dhuwur sekolahmu kan terus Anda terseret secara mental dan budaya. Saiki nek SD mlaku ora masalah, nek wis SMA kok mlaku apa ngepit kan isin toh, wis akhire wis motor. Kan gitu kan. Mahasiswa kan paling, masuk mahasiswa ngepit mahasiswa yang motor dia akhir. Kalau di dunia modern ini ada efek-efek dari peningkatan studi atau kekayaan dengan aplikasi budayanya. Ya tak Mas? Nek kowe bis kepala sekolah masuk kowe kriat-kriat ngepit kan ora. Gitu. Pak Ilyas ini kan minimum punya motor gitu. Dekan masuk ngepit gitu. Kan, Haji gitu. Pak. Haji. Nah itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya. Sebenarnya tidak ada hubungannya Mas, tidak logis sebenarnya. Kenapa kalau dekan kok tidak boleh ngepit itu kan tidak logis sebenarnya. Tapi di dunia modern malah terlanggar. Gitu loh. Pada Rasulullah tetap desa deh, tetap ora, tetap jahit sepatu ini dewi, ndondomi kelambi ini dewi gitu. Rasulullah kan tetap hidup tanpa terpengaruh kemewahan-kemewahan dan seterusnya. Kelambine meng telu siji digawe siji diumbah siji di selehi lemari kan gitu terus gantian muter kan gitu. Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sangat modern tanpa dia berbudaya modern. Berbudaya dalam arti tanpa penampilan modern, ya ta? Pemene modern ki apa kok? Nek ana wong gawe gamis kuwi alim ya Mas ya. Wah kuwi turunan Kanjeng Nabi Habib nganggo gamis. Saiki ndelok film silat klasik kino. Gamis kabeh ora? Kape enggak gamis toh? Wong Fehung kan enggak gamis, doang ini toh. Ini kok orang ngomong kuih gamis? Kuwi suster-suster sak dunya ket abad piro kae nggo jilbab ora? Ning kok ora kuarane jilbab, tapi wong modern yo pekok banget. Kan kuwi jilbaban to ket biyen kabeh sing suster-suster di gereja kan jilbaban kabeh. Kenapa sekarang anti jilbab? Ya mergo pekok kuwi mau. Karena tidak punya kesadaran untuk ten terhadap konteks, titen itu adalah bentuk, makanya tasabuh itu diwanti-wanti. Lho wong padha-padha jilbabe kok nek kaya diarek, nek kaya dilarang kaya ora kan gitu. Nek kaya Habib Rizik kan ora tahu celonan ini gitu, mesti nganggo gamis to. Lah padha karo film silat to kuwi. Lah padha to Mas, yang bingung kan wong ning nganggo slempang to mesti ngene gitu. Set. Ngene gitu. Ya ora. Kita slempang kasih ngene to kok ora kok nyek kuwi. Sing kok nyek kok Arab. Meskipun aku juga orang belo Arab. Jadi semua manusia yang melakukan macam-macam, yang pro dan yang kontra, yang antagonis maupun yang protagonis itu sama-sama ngemu bodoh, ngemu ora titen, ngemu diskoneksi. Jadi di maknya itu adalah rekoneksi-rekoneksi yang kita harus. Kue kudu iso nulis, dule misalnya sendal jepit dan malaikat Jibril, kudu iso nulis. Pemene, penjaluk judul coba. Sing rada ngono kuwi. Tutup Batol dan Nabi Khidir. Iso ora kuwi ngubungke. Iso kuwi maknya. Kamu harus bisa menemukan hubungan antara segala sesuatu dengan segala sesuatu, antara siapa saja dengan apa saja, dan antara apa saja dengan siapa saja. Harus bisa. Itu maknya namanya. Makanya maknya itu butuhkan lu dunia, meskipun dunia tidak tahu kalau dia membutuhkan. Karena orang di dunia ini dengan bimbingan modernitas itu kan dari semua modern itu yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol dari modernitas itu ilmune apa kedewasaane apa keseimbangan hidupnya apa produk-produk materialisnya. Materialnya apa? Materialismenya itu yang menonjol. Nah, jadi orang yang hidup sebagai konsumen modernisme kan tidak ngerti bedanya dia ingin apa dia butuh. Toh? Kowe nang mall mergo butuh apa mergo pengin? Prosentasenya piro pengen karo butuh. Nah, karena manusia di dunia tidak mengerti apa kebutuhan sejatinya sebagai manusia, maka mereka juga tidak bisa menghargai maknya. Makanya saya menjadi bukan siapa-siapa, jadi saya itu ya kesepian. Karena apapun yang saya ungkapkan itu ya tidak ada yang menghargai, tidak ada yang mengapresiasi, karena mereka tidak mengerti apa yang penting kok. Skala prioritas nilainya tidak jelas kok, kan gitu. Nah, orang kan lebih mengandalkan karena konsumerisme, orang mengandalkan keinginan, bukan kebutuhan. Betul enggak? Meskipun pura-puranya kebutuhan. Padahal itu keinginan itu diteruskan apa, Dik? Nafsu itu. Nafsu yang diteruskan, nafsu ditumpuk-tumpuk kan jenenge geragas. Jadi saya ingat ibu saya dulu kalau nonton TV itu, terus saya pulang dari Jogja ke sana, ibu lagi nonton TV, terus dia tanya, Nunun, ku TV kok isine kok ngongkon wong geragas itu? Jadi semua saiki apa mana saiki ikatan cinta kuwi iklane piro kuwi? Aku kepaksa ngelirik kuwi. Kuwi ya iklane iki wis sekian puluh di sela-sela adegan ditambah di dalam adegan wis ana iklan. Di suatu hari Pak Joko Hamto kalau bikin drama tolong Anda sebagai misalnya Hamlet set sarung gajah. Kue nganggo sarung gajah kayak itu. Jadi saiki iklan iki wis mlebu adegan. Aku nek cara wong desa kan isin lho Mas. Ya kue entuk Mas dodolan lotek ning ora njur khutbah Jumat njur kue ngomong ni lotek. Kan ngono Mas, ngerti ya Mas ya. Iklan ya ora apa-apa tapi ada tempatnya. Saiki wis ora ditabrak sembarang dilebokke sembarang. Jadi wong wis ora ngerti proporsi, wis ora ngerti sudah tidak punya etika kepada dirinya sendiri. Sedemikian rupa. Wis iklane di antara adegan wis banget itu pun begitu mlebu adegan isi ana iklan ngene kae. Kuwi nek biyen isin masa iki ora isin. Nanti sekarang urusannya adalah isin ora isin itu juga urusan besar. Nek biyen isin saiki ora isin kuwi berarti ndesone wis ilang ya Mas ya. Ndesone wis ilang Mas. Oke. Okay. Itu sebenarnya dari pertanyaan tentang Kanjeng Nabi ini kan kita bisa eksplorasi ke semua bidang. Nah, nanti kita akan masuk agak lebih akademis sedikit, tapi dengan disiplin dan pasan. Ya, silakan Mas Helmi. Masih ada lagi ya tentang Rasulullah? Nambah sedikit. Ya. Ya, silakan. Tentang apa, kata aja misalnya kenabian atau nubuah, itu jangan-jangan 5 atau tahun lagi ada fakultas kenabian. kan gesernya mulai agak-agak ke sono, Mbak. Iya, iya, Mas. Terus yang ya, terakhir ini itu kan berarti ilmuwan-ilmuwan Islam, para penggiat ilmu-ilmu di dunia Islam sendiri tidak meneruskan ideologinya Rasulullah, kan begitu kan. Dari bayangan Usuluddin kuwi artinya apa? Usul bahasa itu Indonesia nih. Usuluddin. Pokok usul itu pokok-pokok, din itu agama. Nah, iya. Lah kok fakultas sih lo? Masa ono fakultas oyot, tas akar. Jadi kita itu memang memahami Islam secara modern, memahami Islam secara barat. Sehingga Islam itu kita potong-potong, kita sobek-sobek, terus sampai nanti ada fakultas nubuah, Mas ya. Jurusan waliullah gitu ya. Gitu. Terus ada lagi jurusan yang lain, apa, ustadz lokal gitu ya. Jalannya seperti itu, Mbak. Lah iya, makanya orang Islam harus melakukan recovery, Mas. Wong kowe Islam kok ora berpikir coro Islam, kan begitu masalahnya. Wong kowe iki anak baik Kanjeng Nabi kok ora berpikir coro Kanjeng Nabi. Kok kowe mengobyekkan Kanjeng Nabi dengan coro sing kok entuk wong kafir, gampangane ngono kan. Aku ngomong kafir jane rapi, ning Gusti Allah dhewe nyebut kafir pengukeh banget kan ping 600 di Quran. Ya aku suwe-suwe pekewo karo Gusti Allah. Ngopo kowe ora gelem ngomong kafir? Kan di maknya kita hindarkan ndak ngafir-ngafirin orang gitu ya. Terus aku tegur ya Allah. Terus aku ya kok ngomong ngerubah. Kata kafir ning Quran itu dikon ngerubah apa? Saya juga pekewo sama Allah. Memang kafir kok. Kalau Mas dulu yang dibunuh kan nabi-nabi, Mas. Kan di Quran banyak cerita mengenai membunuh nabi-nabi, betul enggak? Terus sekarang yang dibunuh apa? Dulu saya pernah tahun 70-an saya pernah ngomong Fir'aun membunuh laki-laki, betul enggak? Bayi laki-laki. Sekarang Fir'aun sekarang tuh membunuh kelelakian. Wong sing punya disiplin, punya sportivitas, punya kesatriaan itu dibunuh. Jadi Rano Satrio menang Indonesia, mergo wis ditani karo Fir'aun Indonesia kan gitu dulu. Kalau sekarang dengan nubuah tadi, lu nabi Rano sing dipateni wis Rano nabi nih. Tapi nubuahnya kan dipateni tuh, Mas. Ya, kalau bahasa mungkin desa pertanian itu bahasa biologi nutfah atau cikal bakal bibit-bibit tanaman itu. Ya. Yang kemudian dicolong Thailand, di sini tidak ditinggalin, seperti itu mungkin. Nutfah istilahnya, apa itu? Genetika ya, genetika yang calon-calon ambil atau dibunuh. Iya, iya betul Mas. Jadi bayi ini Mas ya, benihnya ya Mas. Sebelum bayi. Sebelum bayi ya. Sebelum bayi, mungkin kalau badan ya sperma atau ovumnya. Kan mulai diambil, dikawin silang dan lain sebagainya, jadi yang betul-betul apa otentik yang kita miliki itu sudah enggak jadi akan saiki, sangat sulit. Saiki nongkon nek nongkon Bangkok dadi apik ya Mas, dadi larang ya. Saiki nek duwe anak kuwi Bangkok lho ngono kuwi. Ben ampuh gitu ya. Kan urusan ketidakpercayaan diri bangsa kita sejak tahun 45 toh. Jadi kita itu memang lahir untuk tidak percaya diri, lahir untuk kehilangan diri kita, lahir untuk tidak Indonesia. Tapi kita lahir untuk menjadi bayang-bayang dari Eropa dan Amerika, kemudian Cina. Kira-kira itulah. Nah ini Mas Tanto akan menanggapi, monggo toh. Anu Mbah, kali itu Mbah, satu lagi. Tentang apa ya, Mbah enggak mau di internet. Itu saya lihat di grup-grup Ma'iyah itu loh Mbah. Grup Ma'iyah itu, wah jane yo rodok ngisini-sini, kalau bisa diimbau untuk dibubarkan saja semuanya itu. Matur nuwun. Grup di medsos maksudnya. Iya, iya, apik. Nek kowe iso mateni wonge alhamdulillah. Ning kowe yo sok-sok yo ming sumbar-sumbar tok wae ning nek is wayahe yo ora wani breng ngono. Nek kowe wani nabok ya rek ya alhamdulillah. Kowe yo gak wani ngono lho rek arek-arek iki sumbar tok ning Surabaya. Wah, kapan dasmu apa wong? Wong sak ono kekon yo gak mbelani aku. Kalian itu tidak mencintai saya sehingga kalian tidak merasakan sakit saya juga kan gitu. Tapi aku ya, tapi saya mengeluh itu dan saya memprotes itu, tapi tidak berarti saya terus menderita karena itu. Lain masalah. Saya memprotes karena nilai, karena Anda tidak boleh zalim kepada siapapun saja. Bahwa saya menderita itu tidak urusanku karo Gusti Allah. Nek kowe arep gawe aku menderita, arep gawe aku mati sak pitu ora iso, sing iso mung Gusti Allah. Neng bahwa saya harus mengkritik, harus karena nahi mungkar. Tidak berarti saya menderita. Memang sebel soal, sebel dan tersiksa ya. Tapi kan orang jur mati, orang juraku kok menyerah dengan itu semua, aku ndak akan menyerah. Dan apa aku harus menyerah? Oke, sekarang kita dengerin Mas Tanto ya, tok. Apa wae tok monggo tok. Mesti apa nek Tanto? Nabi iki jane nek wis isine nabi iki ya rada nabi iki. Saya enggak ngerti ya, coba saya elaborasi tadi ada intelektual gitu. Terus common sense mungkin tadi kan akal sehat apa-apa. Saya kira zaman Nabi Muhammad itu kan enggak ada intelektual ya. Itu intelektual itu adanya sejak zaman saya Cak Nun itu kalau nulis esai, sering seminar, istilah asingnya banyak gitu. Jadi sekarang itu dosen 10 tahun terakhir itu intelektual semua. Karena di rumah terus jadi hidupnya itu cuman baca Google kan. Jadi kalau pendekatannya literasi, kalau literasi zaman saya itu harus ada kaitannya dengan Franz Kafka, terus nyebutnya Goethe, terus Gunawan Muhammad. Itu literasi. Kalau sekarang literasi pokoknya ngomong saben dino pakai podcast gitu. YouTuber sama followernya banyak, nek perlu setiap hari produksi lah. Entah itu Deddy Corbuzier, entah Mardigu, entah Gita Wirawan, pokoknya sekarang pertandingan literasi banyak-banyak ngomong gitu loh. Perkara sing tanya jawab ki ora paham sesuk, wong temanya ganti lagi. Sekoset, pindah semut, pindah langit, pindah Gusti Allah, lihatlah itu. Jadi saiki wong pinter kabeh kalau terminologi. Tapi itu di rumah saja ya. Sekarang ini akal sehat ya. Saya mau cerita bukan intelektual, bukan akal sehat. Apakah Anda ada yang tahu kalau sebuah desa babon-babon ngendok kuwi lanangane sing ndi, ngerti enggak? Tulung coba. Iki wedok-wedok ada sapa? Jago sapa? Tulung ini. Sing sering nyebut desa itu. Apa paham di desa kae babon-babon ana 80 ya. Jagone enggak tahu 20. Ada yang bisa jelaskan lanange sing ndi? Gek dadi ndok kok wis ngerti. Ada yang tahu? Tulung. Ini ahli peternakan, saya kira OGM tidak ngajarin itu ya. OGM itu ekonomi pembangunan. Datang ke tempat saya, ngitung. Oh, biasa atau proposal, mangan entek piro. Transport entek piro. Gitu loh, bungkusin entek piro. Latihanin entek piro, gitu loh. Nah, transport itu karena ekonomi pembangunan dokter UI selama di Depok itu biayanya untuk Grab berapa. Jadi transport adalah 200, mangane 50. Kalau di desa, mangane 15, transportnya orang mang dihitung. Armangkat syukur, mudaro, kesepian, nang rumah. Gitu. Jadi ini lain ini. Jadi transportnya 200.000. Oh, satu di Menteng ke Salihara, tim itu transport mahal. Piye cara berpikir intelektual, manajemen produksi dari UI, dari apa itu Universitas Tarumanegara, itu ngitung aktivitas kesenian piye. Tadi Anda kan enggak tahu tau, babone itu di tingkri itu, di bahasa halusnya kalau di desa tungkli ya, tungkli itu naik di atas maklik gitu. Supaya agak lebih kultural kan, ini menghargai bahasa ngoko, karena di kota kan bersina gitu ya. Nah itu piye, ada yang tahu? Enggak tahu, tapi semuanya yang tahu laki atau perempuan. Semua di desa yang tahu bahwa bapak si babon sesuk, ibu-ibu kabeh. Ini kalau di UI jadi ilmu baru. Kalau di desa lama biasa gitu, babon gini. Iki bapak sing kate cilik sesuk metune mesti. Ini bangkok wedok sama ini. Itu semua ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itulah yang nonton hubungan perkelaminan di antara pitik gitu. Urung perkelaminan mentok sing dawa kae crute agak lama. Bebek wedok lanang loro, lanang 40. Piye kuwi? Akal sehatnya di mana itu? Orang Dayak hidupnya harus 9 hari mencari apa? Berburu, tiba-tiba kon Jumatan setiap Jumat. Piye kuwi? Kon nang gereja setiap minggu. Rasional enggak? Nek dia cari binatang, adoh ikono, terus disuruh Cak Nun Jumatan setiap Jumat. Ayo dikodok, boleh Jumatan dikodok? Boleh enggak Cak Nun? Kadang-kadang boleh ya. Wah berburu adoh, perjalanan itu 9 hari. Jawabannya harus ke level yang lebih. Ah, itu kan? Substansial. Ini kalau level syariat. Misionaris baik gereja, baik Islam ngajari wong Dayak, bawahnya ada tengkorak-tengkorak untuk motong itu. Terus datang baru piye kehidupannya? Bisa makan enggak? Kalau ini sholat karo makan, saya kira saya sejak kecil itu sudah sholat. Masih kecil segini itu sudah sholat saya. Tapi sholat tujuan saya kan supaya bisa makan, supaya bisa membesarkan anak. Kalau perubahan itu dramatis menurut ukuran-ukuran intelektual tadi, nah saya juga berpikir ini piye iki? Jumatane piye? Nah, untuk saya tidak segera memutuskan. Banyak kehidupan yang akal sehat biasa gitu. Ini dua hari ini Anda lihat, tanggal 9 itu namanya Hari Musik Indonesia. Anda lihat lah, Sandiaga, Menteri Fahrul, pokoknya istana apa itu. Itu hari musik. Wah, diskusi sejarahnya karena W.R. Supratman lahir 9 Maret, ada lagi diskusi. Jangan 9 Maret, karena kalau itu dari Garwo Ampel ini nanti penghargaannya hilang. Padahal saya berpikir sehat aja. Ambo anak haram, anak wong sarkem, bune sarkem, nek anake bikin orkestra gamelan yang bagus, ya dia tetap pahlawan toh. Tapi di kota gitu. Ini di Anda cek aja, dua hari ini. Yang ngomong itu Menteri Pariwisata, akhirnya dirumuskan Hari Musik Indonesia. Musik adalah apa? Vina Panduwinata. Musik adalah Tompi. Musik adalah Glenn Fredly. Jadi enggak ada Wasisto yang sampai planet itu di Amerika. Enggak ada hubungannya dengan Narto Sabdo. Pokoknya diatonis, rekaman, ada istilah industri kreatif. Mesake, uripe nang apartemen, celi-celi, katoke Prada, Armani. Jadi gamelan enggak? Jadi Saluang Medan itu bukan musik, itu tradisional Asura. Jadi nek Saluang sama Tipah Papua, terus apa sampai Kalimantan, itu bukan musik. Katanya, itu tradisional. Jangan enggak? Dulu itu di Aceh, di Minang enggak ada tradisional, enggak ada modern kok. Enggak ada kontemporer, ada wong nutuk alat organologi bikin alat bunyi-bunyian. Jadi alat bunyian ini derajatnya lebih tinggi. Kalau musik itu derajatnya ya Vina Panduwinata yang sudah tua, Inul yang hidupnya di Jakarta itu loh. Itu menteri-menteri kalian, itu meh podo Pak. Tulis saya dosen pasca sarjana, meh podo wong. Itu saya gawe proposal juga teman saya. Ya doktor profesor, dua hari lihat. Harus nganggu biola maca not balok itu. Suaranya harus Maria Callas Italu. Gitu. Itu ya bagus. Tapi bayangkan musik Indonesia dari Itali Karomio Band. Saya bayangkan alasannya tradisi dan etnografi. Etnografi itu ya istilah cah sekolahan nek ora isi, UNY, KJ, kuwi sumpah mati rendah. Terutama kalau ketemu wong pinter-pinter. Tapi di Indonesia kan musisi enggak pakai pikiran semua. Kayak di, nah, ini yang kanjeng, misalnya. Kanjeng, ini enggak melabu ini, enggak jelas. Karena diatonis, pentatonis. Ya. Kalau hari musik itu harus diatonis. Doremi fasol, Mas. Kira-kira gitu. Ada gamelannya, selendro, pelok, enggak. Piye kuwi. Baru dua hari ini. Dan itu ya rebutan restunya, kalau 2004 hari musik ini terkait Megawati. Sesudah itu hari musik ada Presiden Center terkait SBY. Kalau sekarang hari musik terkait Jokowi. Piye kuwi. Dulu wayang Candi Borobudur saya bikin kegiatan enggak ada kaitannya bupati. Bahkan kaitannya dengan sekolahan aja saya enggak kok. Jadi kesimpulannya saiki piye to? Akale ora sehat. Tapi istilahnya banyak, memang gak apalan ya di rumah saja. Nah orang ngapal ke istilah-istilah kan kasihan ya. Harus penuh rumit ya loh kosakatanya. Wow. Tidak sehat itu berarti sakit. Agak sakit kata-kata ya. Ya. Kalau dalam tembangnya. Dari akalnya tidak sehat berarti kan akalnya sakit. Nah berarti sakit akal. Nah akal itu menentukan jiwa enggak? Ya, jiwa seseorang itu bergantung pada akalnya enggak? Atau gini Cak, akalnya itu berlindung dari kata-kata. Jadi siir tanpa waton kayak. Itu jenis sakitnya, jenis tidak sehatnya. Tapi kan berarti itu kan ora sehat akal. Itu kan berarti sakit akal. Dan karena akal itu menentukan jiwa seseorang, maka sebenarnya kan sakit jiwa toh kuwi. dan ya, dikira akal kepingin, adalah kata-kata gitu loh. Iya. Jadi kui sakit jiwa berarti. Oh ya, kui mlebu neraka dunia kui. Sak durunge neraka kui. Apa padu terus kan? Polarisasi gelut itu kan karena kata-kata, bukan substansinya. Bukan ekonomi, misalnya Muldoko sama SBY. Kui rebut balung tanpa isi kui. Dan turunannya ya wong kasar-kasar. Itu bukan demokrat, Bro. Bukan SBY Muldoko loh. Wong gek loro arep ngikuti sapa-sapa nyembah kata-kata kan? Separuh kan kata-kata itu. Kata-katanya ini karena dolane sama Muldoko. Engko padha wae PKB ini ya dibagi loro, PKB sapa karo PKB sapa gitu loh. Kan menarik untuk bisnis digital. Nek ora padu kan ora rame ya. Itu bisnisnya kan kurang bagus. Jadi paketnya itu kurang banyak. Jadi sekarang nomplek nang wifi itu tujuannya untuk adrenalin. Karena nganggur ya enggak ada kegiatan, orang ngololo kan orang menarik ya. Padulah Ibu Tiri, kisah-kisah itu pokoknya perkelahian gitu. Ah, sekarang ini adrenalin itu dibangun oleh di rumah saja. Dan saya ngajar kemarin agak ngelanggar ini ya. Ini kan kuliah daring semua kan. Saya ngelanggar. Saya kan tujuannya daring adalah supaya virusnya tidak nemplek. Untuk saya nonton justru daring, kuwi setelah sekolah anak SD SMP kuwi lebar kerumunan lebih banyak daripada iki tujuannya daring apa tujuannya jauh dari virus. Nek saya kan tujuannya jauh dari virus. Akhirnya saya memberi kuliah minggu lalu maupun di rumah saya 3 hari yang lalu offline supaya berjarak betul gitu loh. Nek online kuwi resminya loh pas ngarepe dosen laptop dosen kaya cilik-cilik kayak kaya jangkrik rong senti wajahi kayak edan ora kuwi le cerdas piye kuwi bar kuwi karena kesepian kumpul-kumpul lagi itu SD SMA saya perlu pertemuan fisik itu lebih banyak gara-gara daring piye teorinya gampang mau enggak pakai otak daring adalah berjarak jauh ngono kuwi tapi kesepiannya setelah nganggur. Jadi nek seniman melu pemerintah kae, begitu pentas berjarak. Sadurunge pentas riase dok susukan kae ngene iki lho. Asura. Ya, saya tetap mengejar iya, satu hal tuh. Jadi saya rumuskan pertanyaan baru ya. Sebenarnya bedanya sakit akal karena kesimpulan dia kan sakit akal, Mas. Pemerintahan modern dan dunia modal. Sakit akal karo sakit jiwa bedanya apa tuh? Mas Gofur, sakit akal sama sakit jiwa itu beda jauh atau beda dekat atau mirip-mirip atau sama? Mungkin tetap beda Mbak Runge. Kalau sakit akal mungkin logika kayak gitu, tapi kalau sakit jiwa mungkin agak psikis, agak dalam atau kena pengaruh dalam dia memaknai dunia sekitarnya seperti apa mungkin. Ya, tapi yang membangun jiwa itu kan nomor satu kan akal. Ya, karena manusia itu adalah makhluk yang dikasih akal sehingga dia bisa merumuskan jiwanya dan mempertahankan jiwanya. Kalau binatang kan tidak bisa disebut sakit jiwa. Jiwa tidak bisa disebut akal kan tidak punya akal. Nah akal kan infrastruktur utama dari kejiwaan manusia, maka sebenarnya ya jane rata-rata sakit akal ya sakit jiwa jane. Jadi kita ini sebenarnya ya memang bangsa. Ya Mas Irman. Jadi menurut saya, bedanya kalau sakit akal itu masih tetap bisa berpikir, tapi cara berpikirnya karena akalnya sakit, maka hasil pikirnya ora jelas, kurang genah. Tapi kalau sakit jiwa, itu hampir tidak bisa berpikir secara baik akal, karena jiwanya sudah sakit. Kalau pendapat saya begitu, ya, Mas Tunun. Oke. Saya tidak membantah, dan artinya saya tidak menuju satu pemahaman tertentu tadi. Begitu pendapat Mas Hilman, begitu Mas Gofur, Mas Tanto. Oke, sekarang kita teruskan teman sekalian. Mas Antowis. Oke, sekarang kita mendengarkan yang tidak terkategorikan, yang tidak ikut merayakan Hari Musik Nasional ya. Kita dengarkan satu nomor dulu. Ini duduk musik ya, Gigi. Ini ono diatonisnya Siti, ini yora ceto. Tradisional yora itu. Jadi lebih parah kayak kanjeng ini. Saluang, gamelan, selindru pelak masih jelas. Tradisional. Nah, iki ora cetho iki. Jadi, mari kita dengarkan satu nomor ora cetho.

kasih. Nanti saya membayangkan di surga itu ada pementasan. Karena di surga kan orang sudah tidak punya kerjaan apa-apa, tidak perlu cari nafkah, tinggal seneng-seneng, dan salah satunya adalah pementasan Kiai Kanjeng, terus MC-nya malaikat. Tafadzulul an yang punya WA group di antara mereka, kata Tambril yang adminnya ya. Wal an al-funun Kiai Kanjeng, a antum al-musik au tradisional? Terus raiso jawab toh, raiso bahasa Arab toh. Antum ahada al-musik atau al-tradisional? Menurut bahasa Arab ya. Sebab menurut Anto kan kategorinya nah iki musik, nah iki tradisional. Saluang, apa, sing Sunda nuduk-nuduk kui. Gambang, saron ini semua kan tradisional, bukan musik coba. Kui kaya-kaya nuduk kui loh, wong modern gitu ya Allah. Terus karena ternyata musik ya bukan tradisional, kan maka wahada al-aswatul mustabihat. Ya kira-kira ini adalah suara-suara mustabihat, suara-suara raceto, mustabihat itu raceto lah. Ngene ya ora, ngono ya ora gitu. Oke teman sekalian, terima kasih Kiai Kanjeng. Tolong nanti makan lagi 1-2 nomor-nomor yang baru. Sekarang kita bergerak. Mas Helmi kan selama ini Rasulullah kan itu saya tanya, karena Helmi ini kan sarjana lama juga ya. Menurut terminologi modern. Iya. Nah, sifat 4 Rasulullah itu yang menisbahkan siapa? Yang menyimpulkan siapa? Yang menterminologikan siapa? Dari siapa itu 4 itu? Siddiq, amanah, tabligh, qonah itu dari siapa? Kesimpulan para ulama atau dari siapa itu? Berat tahu mikir ya? Ada yang tahu teman-teman sekalian? Sebab saya bukan scholar juga. Gitu. Sifat Rasulullah kan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Selama ini kan saya mencoba menjelaskannya sebagai satu evolusi. Siddiq itu tenanan, nek coro Jawa ini tenanan. Jadi nek sego ya sego, nek kecambah ya kecambah, nek sambel ya sambel. Ojo sego ning jebul campur jagung, opo sego ning jebul kapur barus. Kan sekarang kan di dunia modern kan karena kekuasaannya curang kan kadang-kadang sego itu yang disebut musik tadi kan ternyata bukan musik gitu. Tidak memenuhi substansi musik. Artis Jakarta, musik adalah artis Jakarta, jebul kuwi tuh karpe. Siddiq itu pokoknya tenanan, kalau saya, sungguh-sungguh. Kalau selama ini kan diterjemahkan secara umum itu jujur. Ya jujur itu salah satu output dari kesungguh-sungguhan. Kalau beras ya dia jujur ketika diliwet jadi nasi kan gitu. Karena jujur, jadi salah satu unsur dari sungguh-sungguh itu adalah kejujuran itu. Terus amanah. Jadi ini kan satu evolusi, satu bangunan yang bertumbuk-tumbuk sampai sempurna. Kalau Anda tidak siddiq, Anda tidak amanah. Aku ini tak pikir beras ya, jebul tak liwet kok dadi sego jagung kan gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kalau tidak siddiq tidak amanah. Dan ini kan tidak hanya soal makanan tapi soal apa saja. Perilaku sehari-hari, akhlak nasional, etika jurnalistik atau apapun saja. Katanya media sosial ning faktane media sosial ora kuwi. Misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ternyata kan tidak siddiq, Mas. Jadi dunia modern dipenuhi oleh ketidaksiddiqan. Bol sing dimaksud musik iki Vina Panduwinata karo Tompi karo Glenn Fadli, Ebit G. Ade termasuk berarti ya. Nek iki Pak manggone ning Jakarta. Ya. Dan mereka siap untuk tampil di kampanye-kampanye Pilpres ngono ya. Oke. Oh ternyata musik kui karpe. Jadi ternyata musik di situ tidak memenuhi prinsip siddiq. Kalau siddiq ya tidak bisa amanah. Artinya tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa diimani. Jadi amanah itu dengan iman horizontal. Kalau iman itu amanah vertikal. Gampangannya gitu ya Mas. Gampangannya loh orang-orang juru. Nyisenke. Oh memalukan. Cak itu, cak baru, cak, bukan musik itu. Karena enggak ada nadanya. Padahal gue HP, tapi yang payu internasional yang neng, cak itu. Nek rap kayak ada nadanya orang? Orang neng. Ayo, neng kok disebut musik? Terserah, sing cerdas apa sing goblok. Aku neng, gue terserah gue agar goblok harus nyebut silet gue, muni trompet atau apa. Gue lah terserah goblok harus kan neng. Karena negara goblok kan ya harus mengikuti kegoblokan kan. Iya, yeah, oke. Tapi jelas, saya di desa, tapi sosial praktis manajemen saya untuk desa sekarang jadi fakultas baru di Doria College of the Art gitu loh. Enggak mungkin itu di UGM, di UI, karena UI itu musiknya adalah tadi karaoke kae. Kaset kae sing wis rekaman tahun 60 gitu loh. Pokoknya musik adalah sing nyekel gitar karo drum gitu loh. Karo wis rekaman ombake nang Jakarta gitu. Itu musik. Nek siter orang dudu musik. Jadi musik yang direlief Borobudur itu bukan musik, itu peradaban tinggi untuk wong cerdas. Kan mereka bodoh, orang ngerti. Ada 500 alat musik abad 7, saudara-saudara. Amerika saya biadab bisa mangan semut karo mangan celurut kayak. Abad 7 itu. Itu 500 alat musik, enggak ada itu peringatan alat musik itu. Ya tapi kan mereka enggak salah, mong bodoh kan, geblek kan. Pengetahuannya kan rendah sekali. Oh, jadi akalnya tidak sehat tadi. Bukan sama dengan bodoh, bodoh ya? Kok. Bodoh ora sakit kok, Dek. Bodoh. Oh, bodoh. Ya jenis sakitnya iki bodoh. Aku ora tegel ngritik kok. Sumpah, wong kuwi kanca-kancaku. Jadi akal sehat adalah diketik kayak proposal disetujui musik ini nanti akan internasional. Enggak nanti modar nek gitar ya. Wong biolane fales-fales, kos-kosane mangane we sego kucing to. Di Jogja itu biolane arep menyebul trompet berbeki kono wis woro adan banter banget jitu limo muni barung tambah trompet ora bandemi watu itu wis enggak layak semuanya tapi enggak apa-apalah wong mereka juga menderita di Jakarta harus itu jadi wah oh suara kali nah di desa jelas saya kuda lumping diaspor lo di Mumbai lo dengan putunya itu jelas jadi yang internasional otaknya itu malah desa. Akal sehat biasa, normal gitu loh. Kere, keseniannya tambah banyak. Di kota, kalau kere randu duit, jangan kesenian. Di desa saya, demi Allah, sebulan bisa 6 kali. Gara-gara apa? Kesepian terus loro. Anggur randu duit, bikin acara ketoprak, siapa tahu dapat pacar, orang stres, gitu loh. Ini kan akal cerdas. Randu duit banyak kegiatan. Yeah. Sing siji randhe duit ora kegiatan modar. Nek iki isih urung modar gitu. Misalnya gitu. Saya jaga jarak justru offline gitu. Supaya saya tak kontrol pendidikan terus gitu loh. Lihat saya 2020 produksi saya 40 kali. Cek. Itu karena aku ya sumpah gak ora duit dak. Ora neng turis. Neng tambah ben cepet mati, wedi to kegiatan terus. Supaya enggak kena virus di Telaga Menjer. Di apa ke pesantren apa itu? Pati apa? Pesantren segede itu satu desa 10 pesantren. Di Kajen. Kajen ya. Di tempat mutamakin, mumpung masjidnya ditutup toh, aku nari-nari gae. Ora pati musyrik karena ditutup toh. Jadi saya mudu ke mutamakin Cak Nun di sini yang kedua produk. Itu karena justru gak orang di duit gitu. Cara berpikir ngerti ya. Ben cepat mati nang ya. Gitu. Kayak menderita itu harus punya daya upaya. Akhirnya melahirkan APD loh. APD saya patung macam-macam. Kayak ini, di APD-mu. APD aja jadi estetika. Karena di kampus itu melukis adalah di kanvas. Jadi galeri nasional itu kuratornya itu sekitar Avandi kanvas. Tidak ada wayang Cirebon yang dahsyat vegetatif yang rahmatan lil alamin melebihi tanahnya Yesus dan Muhammad. Jadi sebelum ada Yesus Muhammad kan Tuhan sudah menciptakan Jawa. Itu vegetasi gitu loh gurunya. Tanra. Sumpah loh itu. Ketuhanan sebelum Yesus 1000 tahun Yerovani misalnya. Ini di sini biasa banget. Ini soal bodoh kan lain. Ini Tuhan bikin landscape yang sangat kaya. Kayak tadi arsitektur apa planologinya Mas yang sekolah Belanda itu kan soal tata ruang tadi. Tata ruang terbrengsek kita. Dia tahu lah, karena di Belanda, di Eropa, nangkini nek bangun dalan mesti bukan pedestrian. Nah, ini punokawannya di tolong dibalik di Jogja itu punokawan 4, nah. Kalau ini dia gini kan coba. Ini 9 di Semar punya anak 3, isih nganggo putune kan sustainable development loh ini, hajinya loh. Sak putune sok aku gawe punokawannya 15, sak cicite. Wis nggowo HP kae. Ora entuk ndasmu iki nek ora entuk sing ora entuk kuwi sapa asu e goblok. Wong iki gawean wong. ini enggak mungkin dirupa detail begitu kayak gini. Tapi ini sebelum ada isi, sebelum ada dosen. Dulu dosennya terlalu banyak ya. Brebes punya dosen, Cirebon, semua guru seni. Tapi sekarang kan profesor doktor, kok pokok sumpah demi Allah. Ini aja dikandak-kandak ini. Hanya dalam hati ini. Demi Allah, pengetahuannya waduh, rendah untuk saya ya. Sempit banget. Seperti planologi, saya kira Mas Nganu studi di Belanda jadi tahulah planologi paling brengsek di Asia kan kita kan. Jangan nasionalis ya Mas, jangan chauvinis. Jujur aja lah, planologi ini nggon korupsi kan ya Mas. Otaknya baik, tapi nek arbadi aja nggo utak. Beda lagi dah. Otaknya baik, tapi kalau mau untungnya besar, jangan pakai otak. Karena diketok-ketok kanggo DPR berapa, kanggo berapa itu. Saya juga anu kok penyusur Belanda, penyusur Jerman kok. Mekanipel bawah tanahnya apa-apa gitu. Misalnya gitu. Jadi kesenian itu semakin rendah karena orangnya cerdas tapi sehatnya untuk untung. Untuk badi di dalam hari musik nasional. Itu untuk badi, untuk makani anak E gitu. Kerja sehari-hari, ya ming, le main musik ya pas tanggal 9 Maret. Lain hari enggak, di desa enggak. Ada suran, ada macam-macam. Saya kira saya terlalu bersemangat menggebu karena dendamnya itu akan ya, sumat. Teman sekalian, ini Anda harus pakai yang tadi saya bilang ya. Anda harus tidak menisbahkan atau menjudge atau menilai sesuatu dengan keluasan dan tidak dengan komprehensi rahmatan lil alamin seperti yang tadi kan maksudnya rahmatan lil alamin meskipun makhraj dan tajwidnya salah rapopo ya. Gitu ya. Tapi maksudnya rahmatan lil alamin. Alamin itu kan jamak dari alam. Jadi demokrasi kan tidak mengenal alam, Mas. Mengenalnya manusia tok toh. Orang kenal kewan, ana dungklik barang itu. Mulane judule jane mayan malam ini judulnya dungklik ngono ya. Oke, sekarang kita nikmati salah satu dungklik. Mas Herman, saya minta jangan terlalu panjang, tapi pokoknya kita merasakan bersama kekayaan kita sendiri dengan dandang gulonya sebagaimana biasanya. Ini Kiai Kanjeng gamang karena bukan gamelan Jawa, sehingga mau dandang gulo dia butuh bantuan barat. Malah ngono ya. Utawa nek biola tok bisa. Nina nini. Nggih, gandeng dangu mboten dandang gulo. Dandang gulo malam ini saya rakit, saya repto, tak yoso kanti rasa sing ora apik. Dadi dandang gulo ini isine aku misuh-misuh. Tapi misuhku tak tuangkan dalam bentuk tembang, yaitu dandang gulo. Bulan beberapa waktu yang lalu saya membuat dandang gulo corona. Tak kirim ke Mas Dul Karim yang ada di Belanda, dari ini nangono larih, dandang gulo ku. Lah, dengan suasana batin yang berbeda, saya malam ini menampilkan dandang gula dengan perasaan marah. Yo ben aku yo duwe anesu. Masane sing duwe anesu iki kono-kono. Judulnya adalah Corona 2. Nyuwun pangapunten, Cak. Panjen kula jarak gawe dandang gula karo nesu. Tak pinter, Mas. Lan terus sama nane-nane ngono. Sawetara pageblug lumati sudah lama pageblug yang bernama corona itu lumati, artinya berkelindan, kita bisa saksikan bersama. Jadi memang dandang gula ini isinya saya misuh, tapi misuh saya tuangkan dalam bentuk tembang ben ora patek ketara. Wabah corona angombrombrong. Wabah corona ini sudah merajalela. Kabeh mung cangkeman wae. Coba sampai hari ini siapa yang berinisiatif? Rakyat ki kudu piye ngadepi corona, kudu kepiye le golek sandang pangan, kudu kepiye, kabeh isane mung nyangkem kabeh. Ya. Yeah. Tanono eko peto, tidak ada satupun yang memberikan solusi. Ya rakyat kowe kudu ngene lho lek ngadepi corona, dalam situasi pandemi kowe kudu golek sandang pangan nganggo cara ngene lho. Tidak ada. Apa kupingku sing budek ora krungu apa memang tidak ada? Ingkang bisa nentremke ati tidak ada satupun yang bisa menenangkan hati rakyat berkenaan dengan lamanya corona pandemi ini kabeh yo ngono kae. Malah untuk mencari mereh pekole ibu jadi semua hanya mencari-cari keuntungan di balik peristiwa yang namanya corona. Menurut penglihatan saya, perasaan saya, apa yang saya dengar begitu adanya. Tanpa rosolan rumongso, tidak ada perasaan sedikit pun. Tidak ada rasa rumongso. Waton bati apa wae dilakoni. Asal untung apa saja dilakukan, apa saja dikerjakan. Dengan dalih bermacam-macam itu hanya untuk mencari keuntungan. Iblis manjing saji. Kalau kita ngaten, Cak. Kita pernah Mak Iyahan di Kemang Pratama, Bekasi Barat ya. Itu kita mengalami dua peristiwa yang menurut saya sangat luar biasa. Yang satu dengan seorang perempuan umur 27 tahun namanya Khalifah yang telanjang dada waktu datang ketika sekitar jam 3 sore. Terus orang semua enggak ada yang marah dan mengingatkan karena dianggapnya itu perewangan saya. Akhirnya roh saya tak suruh handle dan kayak kanjeng lainnya, kemudian kita mandiin, terus kita kasih pakaian, terus yang waktu berkorban bajunya dikasih adalah Mas Andi Subiakto waktu itu. Ya, terus dia tak ajak naik panggung, jadi cahedan kui. Dan dia kemudian, pas ini saya, terus di sini Khalifah, di sini Pak Bupati. Pak Bupatinya terus dilendoting ini lagi. Jadi sepanjang Mak Iyahan 2 jam itu dia masih bermanja-manja sama bupati wong de jan ora waras kan gitu kan. Tapi singkat kata suatu saat dia ambil mikrofon saya. Terus dia langsung nyanyi, Mas. Langsung nyanyi dan Kiai Kanjeng kan sangat senang sama orang gila karena memang jeruk senang sama jeruk ya. Karena dan jadi salah satu kebahagiaan Kiai Kanjeng kalau di panggung itu datang orang yang enggak benar kan gitu. Dan selalu kita sudah siap maintenance-nya, dan itu tidak kita anggap gangguan, semua kita, itu sama dengan kalau dalam pementasan jazz itu, salah satu pemain jazz itu, handphonenya bunyi itu tidak dianggap gangguan, tapi direspon secara musikal. Di Kiai Kanjeng juga begitu si Khofifah itu ambil mikrofon saya, terus dia nyanyi itu Kiai Kanjeng langsung dilalah, nadanya juga tidak sukar sehingga langsung Kiai Kanjeng memberinya nada dan mereka kemudian bernyanyi seolah-olah sudah latihan berkali-kali kan gitu. Nah, kelingan rakwe alif di fathah a di kasroi di doma u, wah itu lagunya Khalifah namanya, bukan Khofifah ya, Khalifah. Terus Mas Herman yang mau saya ceritakan tuh gini Mas Herman. Jam 2 setelah nyanyi itu dia menjadi agak normal sehingga dia sudah tidak ngelendot sama Pak Bupati. Nanti kalau saya shortcut, nanti di akhir acara dia minta maaf sama semuanya karena dia merasa bersalah. Terus dia normal kembali, terus pulang Mak Ian diantar oleh Mbak Roh dan beberapa teman ke rumahnya. Terus berdialogkan dengan bapaknya yang memang punya masalah sama anak itu dan seterusnya. Tapi ketika di tengah-tengah Khofifah habis nyanyi itu kemudian Pak Bupati ini dilempar sandal oleh salah seorang jamaah Mas. Dilempar bandem sandal kayak, terus Anda tahu kan kalau ada peristiwa seperti itu kan keamanan, polisi dan lain-lain kan langsung tindak, tetapi mereka kalah dulu dibanding Kiai Kanjeng karena Kanjeng itu kan juga selalu standby untuk seperti itu. Jadi Bobit, Pak Nevi, Pak Is langsung mengevakuasi anak yang lempar sandal itu, dua kali lemparnya ya. Sehingga mereka tidak diantemi karo keamanan, kemudian dibawa ke satu ruangan untuk dialogkan gitu. Sama dengan waktu di Malaysia kan saya mendamaikan 300 orang yang tawur itu di stadion, itu karena saya usahakan beberapa kali tetap di kuicah edan-edan kui Mas. Biar musik selawat ya joget, ya ngamuk ngono kae. Akhirnya aku kesel, aku mudun karena mereka pukul-pukulan. Ono sing nggawa pecok, ono sing nggawa kan jenenge apa geng, kuwi geng-geng Mas, geng-geng. Apa? Ono geng Dewa Kumat, ono geng Black Death, apa ngono-ngono kae. Apa? Murka. Aku koyo Mas Mas Herman, murka, tawur Mas. Terus karena ndak bisa diatasi dengan omongan, padahal ketua gengnya sudah saya panggil naik panggung untuk dialog, tetap aja tidak bisa mengatasi anak buahnya. Akhirnya aku mudun Mas, aku mencolot, terus Kiai Kanjeng sudah biasa, jadi Pak Nevi melu mencolot, Pak Bobit, ya Pak Is melu mencolot untuk misah, dah sing tawur kui. Saya toh nyowo kui Mas, toh pati, artinya saya juga bisa terkena pedangnya, bisa terkena pendungnya dan seterusnya. Tapi akhirnya bisa kendalikan. Akhirnya aku pidato keliling nesu-nesu karo cakui, cakting geledak do kesel kaya Mas. Kesel karo kelaran kaya, terus pating geledak saya kelilingi, saya pidatoni itu. Karena saya sebenarnya sedang menolong mereka untuk memperbaiki undang-undang ketenagaan Malaysia, kerajaan Malaysia. Itu saya sedang memandu itu supaya nasibnya anak-anak kita lebih baik di sana. Malah do tawur di stadion dan itu pun kita harus melindungi jangan sampai ada polisi Malaysia yang tahu sehingga mereka masuk stadion. Kalau masuk stadion itu akan dibully habis Mas. Di TV, di koran akan dihabisin lah orang Indonesia. Karena mereka memang tidak suka sama orang Indonesia. Jadi itu langsung kita pasang di pintu-pintu stadion, jangan sampai ada polisi masuk atau via aparat Malaysia yang masuk. Pokoknya kita beresin. Nah, sing bocah iki Mas, ini yang mau saya ceritakan, sing bocah di Kemang Pratama itu sembandem sandal kui. Terus batinnya jenenge Mukhtar. Saya bilang Pak Mukhtar, saya sering acara sama bupati, wali kota, dan lain-lain di semua daerah di Indonesia, tapi yang menurut saya orang yang paling disayang Allah itu sampean. Terus Pak Mukhtar, lu, piye, maksudnya piye Cak Nun? Gimana maksudnya? Lu, rakyat sampean bandem sandal itu kan bukan penghinaan, itu kan dia ngomong sejujur-jujurnya. Ya gitu tuh hatinya kepada Pak Bupati. Dia punya kekecewaan sebagai rakyat Bekasi, terus dia bandem sandal itu berarti dia ngomong apa-apa nih. Itu ekspresi dia. Saya ingin mengatakan sama Mas Herman, saya menerima WA-nya Mas Herman dan seterusnya itu, ya kuwi apa anane Mas Herman ngono kuwi aku wis kenal ke zaman terminal Solo mbiyen kae cedhak Bengawan Solo kae aku wis kenal. Jadi Mas Herman tuh apa adanya ya ngono kuwi. Jane atiku ngono kuwi ning tak pendem Mas, aku rodok luwe priayi lho Mas ya. Nah, Mas Herman kan jan gali kan gitu kan. Jadi ngomong apa adanya. Jadi saya tidak pernah merasa sakit hati termasuk ketika Mas Herman menggigit pipi saya sampai hampir protol betul itu karena saya beliau sakit di Sarjito saya datangi terus besar mati terus aku dicowakot kene iki Mas, wah jan loro tenan Mas, wah dicakot kuwi satuwil tenan kuwi Mas, Alhamdulillah Mas Herman sadar dan ingat bahwa dia melakukan itu kepada saya. Dan saya tidak ada masalah karena ya hidup ini adalah Anda menyiapkan diri untuk siap terhadap fakta-fakta ciptaan Allah dan semua dialektika yang mungkin terjadi di antara para ciptaan Allah, kan begitu. Nah, saya cerita itu hanya untuk supaya Mas Herman tidak merasa bersalah dengan semua itu. Apalagi Mas Herman pernah mengalami jatuh di Kamal ya, di 40 tahun yang lalu pernah mengalami jatuh serius di Selat Madura, di Selat Kamal ya. Nah, itu kemudian berakibat 40 tahun kemudian di apa kepala beliau, kan gitu. Jadi saya orang masalah Mas. Ning yo aja dicakut meneh. Aja njur nyakut meneh njur aku. Orang masalah to cak aja ngono kuwi ya. Oke, teman sekalian, kita sebenarnya juga memohon supaya Mas Edot, Dr. Edot bisa hadir di menyatakan sanggup hadir. Nek wis teko saya mohon untuk maju ke depan. Ada Mas Edot enggak? Karena jandang gulonya tadi tentang corona, maka kita perlu sedikit info aktual dan mutakhir tentang corona, terutama tentang vaksin. Ya. Meskipun kita sendiri punya vaksin global ya di dalam hidup kita, ya vaksin substansial sendiri kan gitu ya. Tapi kan itu tidak dipercaya oleh dokter, tidak dipercaya oleh WHO, tidak dipercaya oleh ID dan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita hidup harus berada di bawah kekuasaan satu madhab pandangan atau ilmu kan gitu kan. Jadi saya ini kan gue kayak madhab dengan gue. Jadi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebuah madhab dari ilmu pengetahuan. Dan itu yang dibikin regulasi kesehatan di Indonesia. Tidak apa-apa. Kita harus mampu hidup di sela-sela ning udan nih Mas. Bicara niku iso ora teles meskipun hujannya sangat deras gitu ya. Nah, kalau ada Mas Edot saya mohon maju ke depan, kalau enggak saya minta Mas Yoyo. Ya, saya mohon Yoyo untuk maju ke depan untuk yang hal-hal terakhir yang perlu kita ketahui bersama di Mocopat Syafaat ini apa mengenai vaksinasi dan corona atau COVID-19 secara keseluruhan. Gini ya. Karena Yoyo ini menurut saya nakes yang agak lebih komprehensif cara berpikirnya dan pertimbangannya sehingga dia tidak 100% apa namanya mengikuti syariat yang ada, tapi dia punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih kaya. Ya, ya. Sing penting-penting apa ya? Nggih. Matur nuwun, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait vaksin memang beberapa wilayah beda-beda, Cak. Nah, berita vaksin sudah tersebar tapi logistik terhambatnya di logistik. Dan perubahan-perubahan kadang kita di nakes sendiri juga manut dengan pusat sehingga ya beberapa hal antara input dan output beda. Kayak kemarin pekerja seni itu baru tahap pertama. Tapi sebenarnya itu Bantul yang punya apa namanya? Seniman Bantul harusnya. Saya juga enggak tahu. Kemudian ada beberapa seniman di luar Bantul. Tapi enggak masalah untuk vaksin itu sebenarnya kan. Setiap mendapat etiket itu kan tanya Anda bisa vaksin di mana saja. Ada toh yang dapat etiket mungkin. Dan di antara teman-teman ini ada enggak yang dapat etiket vaksin? Kan mesti di situ vaskes mana Anda tinggal milih. Tapi aplikasinya di lapangan sulit kalau itu diterapkan beneran. Makanya masing-masing kabupaten punya kebijakan sendiri-sendiri untuk mendata ulang. Kalau ini karena saya wilayah Bantul, di Bantul itu diseratkan Satgas Kabupaten, dalam hal ini Sekda Bantul. Nah kemarin itu tahap pertama untuk Jaseni, nanti tahap kedua ada sekitar April, tapi itu perkiraan ya bisa maju mundur. Dan saya tadi sudah WA sama Dinkes, mungkin kakak nanti ada tersendiri gitu loh. Nanti kita akan diinformasikan. Terkait vaksin ya, ya macam-macam beritanya sekarang itu hoak. Cuma nek saya sebagai nakes bawaan gini ya, ping ketibal, wis rasa ribut hal hoak. Wong masalahnya masyarakat sekarang yo apa antusias untuk kapan vaksin gitu. Tapi sekarang kan masih aja seputar hoak dan lain sebagainya. Rasa ribut hal hoak, wong masyarakat persentasenya untuk apa menanyakan vaksin lebih tinggi sebenarnya. Yang menolak dengan yang menerima jauh lebih banyak yang menerima. Sebenarnya kalau pemerintah lebih fokus yang menerima aja, enggak usah ribut dengan yang menolak gitu loh. Wong belum divaksin iso nolak kok gitu loh. Artinya dalam bahasa verbal bisa menolak tapi ketika dijadwal ya datang kok. Dan itu kita alami gitu loh. nakes sendiri juga ada yang menolak, pernah ada, tapi ya datang tetap gitu loh. Jadi kalau ngomong penolakan masih lebih banyak yang menerima. Kemudian vaksin yang saya tahu loh, ini perubahan, mungkin ada perubahan untuk DIY dan merek tertentu gitu loh. Jadi beda dengan kemarin yang nakes, semua kebanyakan Sinovac. Tapi untuk yang di luar nakes kemungkinan akan beda. Dan itu tergantung pusat. Dan itu kayak merek obat lah, beda-beda. Monggo itu nanti bisa di masing-masing daerah akan berbeda. Untuk Sleman fokusnya lansia dulu mungkin. Untuk Gunung Kidul katanya juga guru-guru sudah, Mas Nevi. Tapi untuk di Sleman, di Bantul mungkin lansia yang terakhir gitu loh. Tapi itu nanti akan terjadi perubahan-perubahan karena ini hal yang baru. Dan tolong diingat vaksin itu bukan obat kebal ya. Dia salah satu dari tambahan prokes. Prokes itu kan masker, jaga jarak, cuci tangan, saya ini tambah vaksin. Semua itu upaya untuk menangkal itu. Terus terkait update corona, memang DIY sudah mulai landai. Tapi landai dan naik memang dari mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret ini naik turunnya memang tidak bisa diprediksi lagi karena itu tergantung testing. Jadi kalau banyak melakukan testing mesti banyak ditemukan. Makanya untuk COVID saya pesan aja, kami pesan aja bahwa jangan sampai ada trigger. Itu aja, trigger itu pemicu. Misalnya di antara yang hadir ini jebul ono sing dalam waktu dia diswab ning dolan-dolan, nah ini bahaya. Bahaya kancane, engko akhirnya di tracing nanti jadi misalnya jenengan lagi swab terus saiki pengajian, sesuk bul positif lah digoleki kowe wingi ning ndi wae. Nah, hindari itu. Hindari yang semacam itu. Jadi kalau sudah di swab ya wis nang omah wae, itu penting karena nanti jadi trigger ketika dia dolan-dolan. Nah, kalau trigger nanti dicari mesti ketemu. Asline ora ono trigger, nek iki kabeh dicek mesti ketemu. Makanya sing penting prokes wis ngono wae. Nek reso ya kudune maskeran, tapi nek reso maskeran jaga jarak. Nek reso jaga jarak maskeran gitu loh. Gitu. Terus hal lagi satu, Cak. Misalnya ini dari pengalaman kami di lapangan, droplet. Droplet itu apa, yakin kita setiap droplet yang kita keluar, misalnya saya positif, nah dibilang mindalik, saya positif. Apakah droplet saya itu sepenuh droplet saya, ludah saya itu penuh dengan virus? Enggak. Belum tentu. Buktinya misalnya nyun sewu ini, misalnya saya salah. Genus, sekarang kan tenar ya, genus itu. Genos ya wis. Itu tiup toh. Gitu toh. Lah apakah waktu itu kabeh ono virus e? Sehingga ketika itu ditangkap negatif, negatif beneran atau negatif palsu. Misalnya ini saya enggak ngarani, enggak. Tapi droplet itu sendiri sebenarnya tidak mesti, ketika saya ngomong dengan Mas Tanto ini juru dasar yang muncrat-muncrat, ludah yang muncrat tempat Mas Tanto mungkin rano virus sih. Justru ludah yang saya ada di sini ada virusnya gitu loh. Jadi tentu sebenarnya. Makanya di beberapa tes ada ngomong antigen negatif kemudian di PCR positif, mungkin saja. Belum lagi kalau perkembangan sekarang banyak ditemukan hari kelima baru ditemukan virus itu bisa ditangkap. Katanya PCR hari pertama tak kena aja bisa ditangkap, tapi banyak kejadian tidak. Di hari kelima baru tertangkap. Di PCR negatif baru begini, panas tinggi dan lain sebagainya, gejala, kemudian swab ulang positif gitu loh. Jadi beberapa hal virus ini yang katanya 1000 wajah, ya memang bukan 1000 wajah, ning cangkeme sing ngomong 1000 wajah wae, sing cangkeme 1000 gitu loh. Jadi dia salah menerka tentang virus ini. Saya kira itu aja, Cak. Jadi mungkin DIY ini sudah turun, kita moga-moga dipertahankan. Terkait PPKM mikro, ya ini juga masih berjalan. Dan yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, ya bicaranya itu landai, tidak kemudian ada peningkatan. Saya kira itu aja, Cak. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan ke Mas Yoyo, ya, tolong tutup sini. Itu ada cara berpikir gini, ada sejumlah orang yang menunggu kalau masuk Singapura itu ada vaksinasi, maka mereka daripada vaksinasi di Indonesia milih nang Singapura. Karena mereka lebih percaya kepada negara Singapura daripada negara Indonesia. dengan fakta bahwa Sinovac itu sendiri tidak dipakai di negara produsernya. Aku piye ya? Sinovac itu ditolak di banyak negara, termasuk yang bikin sendiri. Nah ini saya juga nggak tahu Cak, tapi perkembangan Indonesia selanjutnya kayaknya bukan Sinovac yang mau dipakai. Jadi kayak salah satunya Viper Amerika itu mungkin DIY kena yang itu. Ada yang Pfizer produk Jerman, ada yang banyak produk yang masuk Indonesia. Tapi ini karena saya yo mengkrungu-krungu, jadi kalau fakta beneran saya nggak tahu. Tapi DIY kemungkinan ke depan ini pakainya Viper. Tapi itu bisa berubah lagi karena memang vaksin ini hal yang baru ya. Kalau kita ngomong, oh nakes kemarin tuh uji coba, yo enggak juga sih. Jadi, kalau ngomong uji coba berarti saya masuk uji coba, wong saya sudah divaksin, Pak Edut sudah, beberapa orang ASN Sleman juga sudah pakai Sinovac. Dan dengan misalnya disimpulkan dengan perubahan vaksin ke depan mungkin bisa menjawab itu, saya juga enggak tahu Cak, tapi faktanya memang ke depan nanti terus kabarnya Bio Farma yang memproduk dari bahan Sinovac tapi masih bahan kemudian ya, dijadikan juga. Nek ono vaksin Nusantara barang merah putih barang kuwi apa kuwi ya? Nah itu yang belum bisa menjawab itu Cak, karena si mantan menteri ya belum rilis kan itu apa sih sebenarnya bahannya, itu juga belum rilis. Jadi teman-teman sekalian, kita melakukan vaksinasi atau tidak itu harus ikut madhab yang dianut oleh pemerintah. Kalau tidak kita melanggar hukum. Kan gitu. Di urusannya podo karo agomo, madhab dan aliran. Dan kalau ada fenomena lihat atau torikot yang berbeda dengan madhab yang ada, itu tetap tidak akan diakui. Dan siapapun yang melakukan torikot vaksiniah dengan diri dan lingkungannya sendiri itu, Anda tidak akan bisa, usah ngomong ke siapa-siapa, lakukan sendiri aja. Karena faktanya nanti, bahkan seandainya Anda pun tidak terpapar sampai ujung waktu di mana wabah ini mewabah ya, itu juga tetap tidak akan diakui. Kalau ada Mas Edot, saya senang sekali karena Mas Edot dulu yang menyampaikan kepada saya bahwa usia saya tinggal 3,5 bulan itu pada tahun 2003 di rumah sakit toh. Karena teman-teman dokter tidak tega menyampaikan ke saya, akhirnya Mas Edot yang menyampaikan ke saya. Kemudian saya dinasihati oleh istri saya, wong sudah jelas masalahnya Mbok, sekarang dilawan. Akhirnya saya melawan dan ternyata saya belum meninggal. 3,5 bulan saya menjadi sehat walafiat, bahkan menjadi gemuk pada waktu itu, pada tahun 2003, pada waktu Gus Dur jadi presiden sampai lengser. Ya, artinya meskipun saya membuktikan atau ada bukti pada hidup saya bahwa saya tidak meninggal sebagaimana klaim ilmu kedokteran yang diakui 3,5 bulan ya, itu juga tidak merupakan bukti medis bagi mereka, karena yang benar tetap adalah ilmu mereka. Jadi aku ora mati ku ora dadi bukti apa-apa. Sehingga ketika saya suatu hari ada acara di Fakultas Kedokteran UGM, ditanya sama para dokter, gimana kok bisa sembuh? Saya bilang saya tidak bisa menjelaskan kepada orang yang tidak sama dengan saya mindsetnya, cara berpikirnya dan imannya. Karena imannya berbeda, mindset cara berpikirnya berbeda, pemahamannya terhadap lalu lintas sakit dan sehat sama, maka kalau saya menjelaskan, Anda baru bisa memahami itu kalau Anda memakai mindset persis seperti saya. Wong kowe ora padha karo aku, dadi aku ora iso jelaske. Karena yang saya lakukan malam itu sehingga paginya saya sembuh sehat walafiat, karena Kiai Kanjeng ini termasuk yang menderita selama saya sakit, karena selama saya sakit itu kan kita tidak pernah berhenti. Saya pingsan sekian kali ya, tengah-tengah makiyahan atau di akhir makiyahan itu berkali-kali. Kiai Kanjeng kan tidak pernah tega karena saya tremor gini Mas, saya ini Parkinson kayak Muhammad Ali gitu. Dan Kiai Kanjeng menyaksikan dari belakang bagaimana saya dengan gemetar selama kita makiyahan di Bojonegoro, di mana-mana waktu itu, di Padangan, di Pati dan lain sebagainya. Termasuk saya pingsan di lapas Cipinang, terus saya ditampung di kamar yang sangat wangi dan sejuk, ternyata kamarnya Tommy Soeharto di penjara itu. Jadi saya kenal Tommy Soeharto itu ketika saya pingsan, saya ditampung entah oleh siapa di belakang saya, terus diangkut ke dalam kamar di lapas itu. Dan ternyata ketika aku mulai tangi, ono suara sekomburi, sampun wungu Cak. oleh ukuwe Totom ngono aku, jebul Tommy Soeharto. Jadi Anda kan ora kenal Tommy to kowe, aku lumayan kenal meskipun dalam keadaan sakit ya. Jadi teman sekalian, kita hidup di dunia madhab dan itu tidak hanya berlaku soal selawatan, tidak hanya berlaku soal apa kunut ya, tidak hanya berlaku soal hal-hal yang berbeda pendapat antara NU Muhammadiyah, antara Wahabi dengan Syiah, dengan Sunni dan seterusnya. Kita juga hidup di dalam satu madhab kedokteran yang dokter sendiri kalau mereka menjalani dan membuktikan ada madhab yang berbeda, mereka juga tidak berani melawan madhab yang berlaku. Dan kita hidup di tengah kekuasaan madhab seperti itu. Dan saya tidak masalah dengan itu, ora apa-apa, ayo wis. Itu iso melaku ning selaning udan. Dadi kowe ana udan terus tembusen, insya Allah muga-muga kowe ora teles. Gitu. Bisa aja. Jadi makanya saya tenang kok, udan jur melayu menyelamatkan diri ora tahu aku. Misalnya dari mall ke mobil misalnya 100 meter, saya tidak akan pernah lari untuk menuju mobil. Saya tetap jalan biasa, karena saya yakin bahwa hujan itu juga teman saya, sehingga dia nelesi aku, para membuat saya basah apa tidak, itu ada hitungannya sendiri, sehingga saya tidak pernah menghindar dari hujan, tidak menghindar dari madhab-madhab, saya tidak pernah menghindar dari semuanya, saya lakukan sesuai dengan apa yang saya yakini pada perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari semua sifat-sifatnya dan pola-pola takdirnya, irodahnya, amarnya. Nah sekarang satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng, saya mohon. Karena kita kalau tidak pakai bumbu musik ini ya tidak enak juga. Gitu. Oke, tafadhol. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. akan runtuh tengah jiwa tak terhenti perjuanganmu karena Allah, karena Allah mencintai. Selmi, toh ini tadi diatonis full ya, ya tau nggak? Diatonis ya, berarti ini termasuk musik, berarti punya hak untuk diundang ke Jakarta, karena ini tidak ada pentas, ini diatonis durmi solmisasi semuanya, durmi fasol KB. Don, iki lagunya siapa Don? Ini bapak-bapak Kiai Kanjeng yang liriknya dari Simbah. Prosesnya piye? Prosesnya kita langsung pada waktu latihan. Terus kita waktu itu udah langsung bikin aja, seret ada cover Crazy Chord, terus kemudian kita cari notasi-notasi, kemudian Simbah bikin liriknya. Ya oke, okay. Jadi nanti kan harus ada hak cipta yang jelas, dan, ya, gitu. Supaya tercatat dengan baik. Oke, sekarang kita masuk setengah jam terakhir ini untuk mengeksplorasi supaya kita ini selalu waspada kalau dalam bahasa Maya adzikru wattaqwa atau attaqwa wadzikru. Karena untuk waspada kita harus ingat, tak ingat supaya waspada. Nah, yang diingat itu harus segala sesuatu, maka kita kalau secara ilmiah dan akademis ya kita harus mengeksplorasi segala kemungkinan yang harus kita ingat itu. Nah, Mas Helmi akan masuk ke situ karena ini tetap nyambung dengan tema-tema sejak awal tadi. Monggo Mas Ilmi. Ya, baik Mbah Nun, teman-teman semua, metodenya sama, jadi teman-teman merespon secara langsung. Yang paling pertama adalah, kalau tadi Mbah Nun bercerita tentang atau menggambarkan situasi saat ini itu orang-orang pada gagah berani, gagah dalam melakukan kerusakan, itu membuat saya berpikir atau merenung, sebenarnya kita itu kalau mau melakukan sesuatu itu apa atau pertimbangannya. Nah, ini yang kita perlu murojaah atau menyadari kembali, mengingat, menyebut apa saja atau sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kita ketika mau melakukan sesuatu, menilai sesuatu. Misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu atau perilaku dalam hidup kita itu ditimbang yang paling umum, benar atau salah, kemudian baik buruk atau indah dan jorok. Jadi kita nggak akan melakukan sesuatu yang jorok, kita cenderung melakukan yang indah atau menyukai yang indah. Demikian juga dengan kriteria dua yang pertama tadi, kita memilih yang benar, kita menghindari yang salah, tidak melakukan yang salah. Kita melakukan yang baik dan menghindari melakukan yang buruk. Nah, itu tadi tiga itu contohnya. Tapi sebenarnya kriteria atau pilihan perilaku itu sangat banyak menurut saya. Nah, kira-kira saya ingin teman-teman menghadirkan kepada kita semua apa saja itu kriteria atau pilihan-pilihan. Iya, kita itu hidup di antara dua tadi, okay, baik ya, apa buruk. Nah itu apa saja lainnya, Mas? Ya, saya kira banyak sekali itu. Berat atau ringan, apa ya, menelah liannya, Mas? Itu kita daftari. Silakan supaya tuh kita mengerti, ya, supaya kita selalu waspada terhadap yang kita ingin. Ya. Lebih-lebih nanti kalau ada dua hal yang kalau bahasa Bandung itu tasabuh, jadi remang ya. Ini kita membutuhkan syubhat. Ya, syubhatnya membutuhkan ketepatan. Silakan teman-teman, apa aja? Kalau kita mau melakukan sesuatu itu pakai mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari ukuran tadi dihubungkan dengan yang subhat tadi, saya ada tadi Mbak Nun mengatakan butuh dan tidak butuh. Yeah. Cuma saya ingin menambahkan, ketika di era modern ini kok sepertinya wacana-wacana ukuran itu seperti dirubah gitu loh. Butuh dan tidak butuh itu juga samar sekarang. Bisa saja misalnya produsen atau kapitalis membuat seolah-olah itu butuh, padahal sebenarnya tidak butuh. Dan dengan mekanisme tertentu bisa seolah-olah sebenarnya memaksa, tapi seolah-olah usernya itu sukarela karena mindset dia sudah berubah bahwa aku butuh dan saya harus ya memakai itu. Okay. Sekian, berarti ada butuh, ada ingin, Mas ya. Iya. Orang dibikin ingin meskipun dihapusi seolah-olah butuh, gitu ya. Padahal sing diobongkan pengen nih kuwi. Nah pengen itu nek diteruske kan jadi nafsu ya. Nafsu nek diteruske jadi serakah kuwi. Walaupun belum tentu butuh. Walaupun belum tentu butuhnya itu karena pengetahuan misalnya. Karena kita dimanipulasi demikian rupa, misalnya di industri farmasi lah dan macam-macam itu loh. Misalnya ternyata kayak dulu 4 sehat 5 sempurna susu ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang pindah menjadi apa? Gizi seimbang karena banyak yang menolak laktogen apa tubuh ternyata menolak okay itu terus ternyata. Kalau kita menyebut wilayah-wilayahnya, Mas, bisa dunia farmasi dan pasar obat gitu ya. Bisa juga di wilayah apa lainnya, Mas? Kudune janjane kene iki ora pengen ning digawe pengen oleh iklan-iklan dan provokasi-provokasi. Asuransi misalnya karena ya, apa sebenarnya karena ketakutan ya. Seperti apa yang diramalkan Rasulullah tadi, yang futuristik tadi itu, akhir zaman karena takut kematian, cinta dunia itu kan, apapun resiko-resiko itu harus apa ditanggulangi sedemikian rupa supaya itu tidak terjadi gitu loh. Walaupun sebenarnya dengan cara lain yang lebih apa yang lebih urgent sebenarnya ada, maksudnya yang lebih manfaat itulah daripada yang seolah-olah butuh itu tadi. Nanti masih perluasannya terhadap pembidangan dan wilayah-wilayah tema konteksnya itu kita akan bicarakan juga. Tapi sekarang terminologinya dulu, Mas. Ya. Benar salah, pengen apa pengen. Kalau ini tadi butuh, seneng butuh, benci, ya. Gitu ya, Mas. Seneng benci. Seneng, terus apa menengah liane apa menengah? Ya silakan. Kita daftar itu dulu aja. Yakin, khawatir, Mas. Apalagi, Mas, yang lain. Mas Gofur tadi kayaknya mau urun. Menyenangkan, menyedihkan, gitu-gitu kan. Oke, Mbak Nun. Saya pengen bawa contoh tentang yang soal butuh atau tidak butuh tadi. Itu sesuai dengan apa latar pendidikan saya selama di Belanda. Saya belajar food security kayak gitu. Butuh dan tidak butuh ini bisa kita bawa ke konteks pupuk dan fertilizer di Indonesia. Juga pestisida. Selama ini sudah ada sebenarnya banyak buku, banyak penelitian dari teman-teman dari IPB, UI dan UGM kayak gitu bahwa pestisida, fertilizer dan pupuk itu sifatnya dia destruktif terhadap ekosistem. Tapi selama ini kita tahu kalau pupuk, fertilizer itu hadir bersamaan dengan cara kita menanam padi, cara kita menanam staple food, kebutuhan kita di pertanian. Padahal sebenarnya di masyarakat Jawa kita sudah belajar tentang bagaimana perubahan iklim, tentang bagaimana kapan hama akan datang, kapan hama itu sudah punya musuh alaminya kayak gitu. Di beberapa wilayah di Jawa Tengah misalkan mereka sudah punya kandang-kandang untuk owl, burung hantu, betul. Karena itu sebenarnya musuh alami dari bus. Tapi sebenarnya musuh itu juga kategori yang peoratif. Musuh dan tidak itu kan tergantung karena tikus juga dibutuhkan dalam ekosistem keseimbangan. Lalu burung hantunya sendiri juga dibutuhkan. Tapi selama ini kita terjebak, kita sesat pikir bahwa seolah-olah pertanian harus hadir bersamaan dengan pupuk dan pestisida. Kira-kira ngoten dulu. Iya, jadi ini contoh konkret pembidangannya ya. Jadi ternyata itu tidak hanya urusan apa, tidak hanya urusan yang Anda bilang tadi, juga itu pertanian yo ngono kuwi, jebol agama yo ngono kuwi gitu ya. Jadi kalau kita salah berdakwah kan sebenarnya kan akan mengakibatkan. Nah, tambah sedikit. Ya, ya. Ini cerita yang rasionalnya desa ya, sudah puluhan tahun. Jadi kalau untuk menolak itu hama, itu orang desa juga punya diskusi sendiri. Misalnya, itu autan itu lah untuk nolak nyamuk toh, untuk kulit manusia aja dikasih ini nyamuknya nolak. Wah, autannya masukkan black disemprot barang itu ya pakai. Terus ada lagi sampo. Yo, wah eksperimen. Jadi kayak kita-kita itu loh, eksperimental gitu ya. Jadi kita itu kan penafsir-penafsir kehidupan moga-moga selamat gitu toh. Nah, orang desa itu menurutnya atau apa saja yang di luar itu kan mahal ya mas. Satu tabung 60 ribu misalnya. Itu minta sewu ditambahi. Apa wae lah sing nang toko obat apa wae iki. Tanya lah. Saya kira yang dari desa tahu lah. Jadi dia itu juga ada kepuasan batin untuk bergaya ilmiah. Itu. Jadi ilmiah di kota itu, di kampus juga diilmiahkan. Apa saja. Wes obat silet, obat apa wae nek ana kira-kira itu loh logika. Jadi autan apa-apa ya dilebokke. Jadi 60 ribu jadi 1000 terus yeah. Nanti kalau terdengar dia tersebar. Misalnya pil KB di desa saya dulu pil KB itu kan wong desa kan adoh saka etos untuk keluarga berencana kan. Yeah, yeah. Nah, tapi tetap ada pembagian pil KB dari desa, dari birokrasi akhirnya ya pil KB akhirnya diijeti hati. Ono bintik loro kayak pil KB. Ya waras. Waras. Ya itu saja. Pokoknya mereka okay. Juga berilmiah. Nah sekarang kita lanjutkan dengan memperluas tadi mas. Baik buruk, sakit, sakit, sehat. Apa meneh mas? Ayo. Baik. Ayo okay, silakan mas. Tak tolong dong mic-nya. Ah, okay. Tuh barusan patut tidak patut. Patut dan tidak patut. Malu dan tidak malu. Ya. Saya di kedibalnya pendidikan seperti Pak Yoyok tadi, yang saya tanya, kalau dua hal tadi itu ikut dan tidak ikut, ikut dan menolak. Kegelisahan kami adalah ikut kebijakan, karena kebijakan di pendidikan harus belajar online dan sebagainya, tapi keluh kesah dari banyak orang, belajar online itu kayak ya efeknya seperti Pak Tanto tadi bilang, dan kami berusaha untuk tidak ikut. Tapi ketika kita tidak mengikuti kebijakan itu, ternyata ada serangan yang lebih besar, kami disalahkan. Salah satu contohnya karena saya tidak karena saya ngajar di olahraga. Saya buka karena pelajaran olahraga kan simpel, yang penting praktek. Saya buka pembelajaran drive-thru. Pembelajaran drive-thru itu saya buka kelas di depan masjid. Saya umumkan kepada anak-anak yang mau praktek sepak bola, silakan datang ke masjid, parkir motor. Setelah itu praktek sepak bola, setelah itu pulang. Jadi motor masuk ke dalam halaman masjid, setelah itu dia praktek. Yang penting praktek aja, yang penting kan, karena ini praktek beda sama yang mungkin akademis yang lain, yang mungkin matematika dan sebagainya. Karena di olahraga, anak-anak saya suruh untuk praktek, yang penting praktek saya yang lihat. Setelah praktek, pulang. Jadi hanya waktu 1 menit, gak sampai paling, 20 detik paling. Praktek voli ya voli, tek, dan langsung itu saya suruh pulang. Tetapi setelah banyak yang tahu, saya disalahkan karena ada kerumunan. Jadi mungkin dua hal tadi, ikut dan tidak, apa ya, ikut dan menolak. Oh, okay. Ya, dan di antara dua hal tadi, itu kan ada, ada komplikasi pemahaman ilmu, pendapat, aliran, madhab. Apalagi kita kan di sekolah konvensional kan katanya suruh taat aturan, tapi kalau online ada. Yuk, saya tanya ya, saya dari pertanyaan guru olahraga. Kalau sudah pakai masker, kerumunan masih salah enggak? Yaitu jane piye teorine piye? Benturannya sama itu tadi ya, PPKM itu. Tapi sebenarnya nek saya sih, misalnya jenengan di wilayah puskesmas saya tak boleh kan, tidak apa-apa. Ora apa-apa, sepenting maskeran. Loh, maskeran itu efektifnya berapa jarak tuh? Sak meter, rong meter? Satu meter. Satu meter. Ya saiki Mak Iyahan jarak satu meter tur nganggo apa? Saiki misalnya di Padang Bulan sekarang sudah sekitar 2000 orang pakai masker dan berjarak. Kan wis dudu kerumunan to kuwi. Kerumunan iku lak ngrempel ngono kae kaya ning terminal ngono kae, ning pesekaten ngono kae. Ini kan sudah ambil jarak, sudah pakai masker, kok isi disebut kerumunan? Nambah ya. Baru 3 hari yang lalu tonggoku mati. Ki tenan, ora guyon. Mati tenan, ora kaya mati ketoprak. Bar mati sesuk mainen ora. Mati tenan. Padahal dia adalah orang taat. Dia kerja di sebuah perusahaan yang agak bergengsi di kota Solo. Dia punya posisi yang agak lumayan. Di kampung dia juga pengurus RT. Sehingga tingkat ketaatannya pakai masker, jaga jarak, segala macam itu sangat tinggi karena dia merasa bahwa dia adalah pengurus warga di kampung saya. Mati 3 hari yang lalu, namanya Supriyono. Betul-betul mati. Lah, saya, loh muter, wih taati rakaruannya mudah. Jadi saya bertanya-tanya bahwa saya berkesimpulan dari saudara saya yang mati, tetangga saya yang mati, teman jauh saya ada kabar juga mati padahal dia taat, saya berkesimpulan tidak menjamin bahwa taat protokol apa jenenge kuwi? Nah, kuwi ora mati, nyatanya Supriyono tangga aku mati tenan, umurnya sik enom saat adik waduh. Jadi ini suatu bukti bahwa nah aku panjang yo jenenge wong nekat ora urusan wayah modar ya modar dicokot corona ya modar cokot ulo ya modar yeah. Jadi tidak ada urusan saya matur nuwun. Jadi anu Mas, kita taat protokol kesehatan bisa kena bisa mati. Kita tidak taat bisa yo bisa tidak kena bisa tidak mati. Kedua-duanya itu relatif kan itu. Kan masalahnya yang paling sukar dari Covid ini kan relatif kabeh. Dianggap wong wis taat kaya ngono ya tetep mati. Sing ora taat urung karuan. Tapi kalau Anda lansar tidak taat, terus Anda kerumunan, terus Anda uyul-uyulan kaya biasae tanpa prokes, itu juga tidak jaminan bahwa itu tidak kena kan gitu kan. Jadi masalahnya kan jane urip ya ngono kuwi to. Jadi hidup itu kan landasannya seperti yang Allah mengatakan kalau tadi kan benar salah kalau Allah kan cinta benci ya. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu cintai ternyata itu berbahaya bagi kamu kan itu. Apa yang kamu benci bisa jadi itu yang bermanfaat untuk kamu. Nah, hidup itu di antara dua itu. Jadi manusia jangan kudu duwe kecerdasan untuk melakukan regulasi. Apalagi Anda pemerintah gitu loh. Gitu kan. Nah sekarang kan kita semua kan takut dan memang ditakut-takuti terus, dibikin takut. Ya. Dan itu kan sebenarnya ada defisit psikologis ya Mas ya. Semakin Anda merasa takut, semakin Anda ringkih, daya tahan Anda juga turun begitu. Ning nek kowe, jadi kan pengurip jane mung loro kuwi. Kowe aja keweden ning aja kemendel. Kan gitu ya Mas ya. Nek wedi wajar, kendel ya wajar, tapi batasnya adalah aja nganti kemendel dan aja nganti keweden. Kalau bahasa Jawa gitu, jangan sampai terlalu ketakutan, jangan sampai jangan terlalu berani juga. Nah, saya kira sifat COVID ini menegaskan kembali bahwa jangan urip yang ngunukui, panjang mengunukui urip. Kue kemendel ya iso kejagul, kue kewedan ya ora iso ngopo-ngopo kan gitu. Ya iso tetap mati kedua-duanya kan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya kira COVID ini salah satu sing jelas kan saya lebih sehat selama COVID. Saya pribadi ya lebih sehat, lebih fresh. Pokoknya lu sehat lah. Apa sebabnya? Lu wong was ono ancaman kan dadi waspada. Nek kowe waspada mesti lu fit dimangane nek ora waspada. Kan sederhana. Saya lebih sehat sekarang kan gitu. Selama COVID ini. Artinya, tapi itu juga tidak bisa dijadikan regulasi. Enggak bisa dijadikan aturan, enggak bisa dijadikan apa namanya? Pasal birokrasi dan seterusnya. Makanya kalau Anda pemerintah ya Anda tetap harus menganut salah satu mazhab dan mazhab kita dalam mazhab WHO. Bisa melanggar itu, tidak berani melanggar itu. Yang pernah saya usulkan, mbok wis rakyat dipercaya lagi, ngerti, lah ono sing pengen mudar sapa? Ora ono ta, Mas. Sing pengen mudar ora ono. Berarti Anda kan semua kan butuh kesehatan. Iya, kalau gitu taati kesehatan itu. Wis, pemerintah siap nakes, siap dokter, siap perawat, siap rumah sakit. Itu dok. Tapi rakyat besar hati, gede ke hatimu, optimisme uripmu sehingga Anda lebih sehat. Dan mudah-mudahan Anda tidak terpapar. Wong buktine terpapar ya urung karuan mati, ora terpapar ya iso mati kan begitu. Jadi saya kira pemerintah dan dunia ini belum bisa menemukan satu sintesis untuk menentukan regulasi bagi masyarakat dunia yang terpapar, yang diancam oleh COVID itu. Jadi oleh karena itu kita belajar kembali, ternyata urip ya ngono kuwi, rasane COVID ya kudu ngono kuwi. Kowe nek nganggo motor keweden ya malah iso gratul-gratul, malah iso tiba, malah iso tabrakan. Nek kowe kekendelen ya iso tabrakan, padha wae, padha matine, padha wae. Jadi hidup itu memang hanya antara bernyawa dan tidak bernyawa, antara hidup dan mati. Dan kita sebenarnya sudah terbiasa dengan itu semua sebenarnya. Apalagi orang Jawa dan orang desa punya literasi sendiri mas mengenai kesehatan. Punya literasi, tapi itu kan tidak berlaku secara nasional atau secara regulatif kan gitu. Ya, mesti orang ngakoni mas. Pama suatu hari ada penelitian diam-diam dari dokter misalnya lewat labnya gitu ya, bahwa yang paling menegasi COVID itu adalah tembakau dan cengkeh misalnya. Kira-kira diakoni orang mas? Tidak akan pernah diakuin ya, oleh WHO. Karena mereka sudah terlanjur terlibat di dalam subjektivisme perdagangan apa anti tembakau kan gitu kan. Jadi ya kita hidup di tengah, sebenarnya kita sekarang itu mengkudu luweh eleng mengono wae dibanding sebelum-sebelumnya. Mengkudu luweh eleng, tapi prinsipnya sama saja. Tetap sama relatifnya juga sama, bisa mati, bisa tidak mati. Ya nek zaman lawas kan ngomong lho, gelandangan kae aku duwe kanca jenenge Mardanus dadi gelandangan, dadi wong edan. Karena orang tuanya melarang dia sekolah di Jepang dari ISI. Kemudian dia keliling Yogyakarta melaku benjolan menganggur sarung ya mas. Wetenge menganti dengkule kayak tiap hari tiap malam dia keliling dan sehat walafiat sampai sekarang. Yo isih gotot ngono kae. Yo ora masuk angin, aja meneh kok tipes popi ora ono. Oh yo ora mati-mati. Jadi hidup itu ternyata memang seperti itu. Jadi kita betul-betul solusinya, kalau kita ya solusinya adalah Pak Tasimu bihablillah atau Istainu bisobri wasolat, cuman itu dok, solusinya gitu loh. Kalau mengandalkan manusia, pemerintah, ilmuwan atau siapapun ya tetap relatif. Oh pemenang ditambah manipulasi ya tok ya. Sebenarnya kue urusan musik neng bagi-bagi nafkah kan misalnya gitu ya. Jadi ternyata yang diceritakan Tanto dengan hari musik tadi kan urusannya ternyata bukan substansi musik, tetapi urusannya adalah bagi-bagi rezeki dari rezim yang sekarang, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan itu terjadi di segala bidang. Oleh karena itu Maria selalu ngomong mengenai kedaulatan, itu artinya Anda harus berdaulat sebisa mungkin di setiap detik, di setiap urusan, di setiap apa saja. Berdaulat itu artinya Anda duwe pikiran dhewe, duwe keyakinan dhewe, duwe prokes dhewe kan gitu. Pilihan Anda. Anda mau membangun apa merusak kan begitu kan? Mau baik apa buruk, apa benar apa salah, itu pertimbangan itu berdasarkan apa? Anda nimba dari mana kok memilih benar baik dan seterusnya gitu. Ya silakan, itu pertanyaannya. Dasarkan apa teman-teman tadi memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada tadi itu? Yang sebenarnya sangat banyak. Tidak hanya baik buruk, benar salah, indah jorok, tepat atau tidak tepat, bangga dan malu. Saya punya banyak sih, Cak. Ada misalnya maslahat atau mafsadat gitu ya, ini sesuatu memalukan atau tidak, ini menyeluruh atau parsial, ini penak atau ora penak dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya banyak. Berangkatnya dari medsos tadi lo mas, dari banyaknya sop buntut atau manipulasi terhadap saya dan Maia ya. Itu kan kita bertanya-tanya, kok kendel mento ya? Berbuat jahat kok kendel gitu loh. Nyolong kok kendel, bohong kok kendel, gawe hoax kok kendel gitu loh. Kok manusia punya keberanian seperti itu luar biasa. Bahkan ketika saya bikin tajuk di caknun.com, saya tidak ikhlas dunia akhirat, kisoyo ndadi mas. Semakin banyak, artinya apa? Perlahan-lahan manusia itu hebat. Itu yang pertama. Nomor dua, saya ternyata bukan siapa-siapa. Aku Ramalati. Ngomong unur anu sing wedi. Jadi saya itu orang yang tidak benar-benar dipercaya oleh jamaah ma'iyah sendiri gitu loh. Oleh siapapun. Dan saya harus menerima kesepian itu bahwa saya itu sebenarnya tidak dipercaya-percaya amat oleh teman-teman. Jaleng ini mas. Konco-konco kuwi yakin bahwa nek aku sing dipelkodo ki rapopo. Aku mesti ngapura loh mas. Itu yang disebut Mas Jalmi disproporsi ya. Iya, misproporsi. Jadi kedzaliman itu boleh Anda lakukan asal ke Cak Nun. Kalau Cak Nun dimanipulasi enggak masalah, mesti ngapura. Jadi kabeh ngomong ngono kuwi jawabane itu ketika dilaporkan ke YouTube terus akunnya ditutup itu gitu. Kemudian mereka tetap yakin bahwa sebenarnya saya tidak apa-apa, digituin itu enggak apa-apa. Jadi kok ampuh men aku ya. Aku dimanipulasi koyo ngono kuwi ora apa-apa coba. Menurut mereka. Jadi Allah kan punya sifat asyadid. Asyadid ya. Al-Muntakim. Al-Muntakim. Yang maha membalas. Asyadid yang maha kejam, yang maha keras. Apalagi Sadidul Iqob gitu. Dan seterusnya ya. Nah aku malah randuwe kuwi. Aku mengduwini Rahman Rahim, Halim, Al-Halim, Ar-Rahmin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aku mengkuwi tok. Jadi aku randuwe sifat Gusti Allah sing iso mbales. Jadi upama aku Gusti Allah aku kurang ngene rogo ming swarga tok ngono lho karepe cah-cah kuwi. Cara berpikir anak maknya itu andaikan saya itu Allah, saya hanya bikin surga di neraka. Lah kok Allah sing saiki kok ngene rogo? Itu karena memang rumusnya beda dengan saya. Nah, mereka kok nganggap saya itu ndak mungkin saya itu bikin neraka, saya pasti hanya bikin surga. Jadi aku iso api-api wong, mbok dihapus iku apa aku mesti ngapura gitu lho, Pak Ilyas. Yeah. Gitu cara berpikirnya teman sebagian jamaah itu gitu. Pokoknya aku mesti ngapura. Wong sing kaya ngono wae tak ngapura kok. Apa meneh meng soal YouTube ngono kuwi mesti tak ngapura gitu. Jadi mereka itu meninggikan saya lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan aja bikin neraka, saya dianggapnya tidak akan bikin neraka kan begitu. Saya hanya punya surga. Coba piye kuwi. Kaya ngono kuwi lho Mas. Itu yang saya maksud kenapa kita napak tilas dari nilai-nilai yang sederhana yang otentik dari pengalaman kita apik elek benar salah dan seterusnya itu mendolimi atau tidak, itu merugikan atau tidak, itu mengandung mencuri atau tidak, dan lain sebagainya, banyak sekali itu. Nah kita bertanya-tanya itu nek kaya ngono ki do nganggo pertimbangan opo ya sakjane kan gitu loh, jadi kita penasaran. Silakan teman-teman, mungkin ada tambahan. Oh ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang terpaut dengan sosmed dan juga viral ya Mas. Mungkin sekarang mungkin antara bermanfaat dan dimanfaatkan itu kan sangat beda tipis. Jadi kan tadi saya punya pengalaman soalnya ketika saya ada di daerah selatan, di daerah utara Jogja, saya bikin tempat bersama dengan Pemda. Itu saya bikin tempat, saya izin dengan kepala dinas dan segala macam, terus juga berjalan, saya bangun, itu juga dengan dari jeripaya saya sendiri. Itu ternyata di perjalanannya itu banyak yang ingin merubah-merubah atau perjanjian-perjanjian saya dengan kepala dinas sebelumnya gitu loh, dan saya serup diobrak-abrik di situ gitu loh. Nah, cuman hal yang lucu itu orang nomor satunya itu tidak pernah ataupun saya tidak pernah untuk bisa bertemu. Karena kamu kalau mau bertemu beliau kamu harus ada bermacam-macam meja, kamu harus begini-begini. Padahal saya pinginnya itu bermanfaat buat lingkungan tersebut gitu loh. Saya bikin arena di situ, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya ya. Jadi itu di Taman Kuliner, di Condong Catur. Jadi saya selama ini tuh merasanya tuh yang saya bangun itu untuk di komunitas saya merasa bermanfaat. Tapi saya di luar tersebut, di hal-hal yang orang-orang pemerintahan, saya selalu akan dikurak-kurak ini. Ini bagaimana perjanjiannya, bisa enggak kalau ini. Karena perjanjian itu kan ada waktu, jangka waktunya, dan setiap orang baru itu pasti selalu begitu Mas, selalu minta ini, selalu minta ini. Mas kita bikin acara gini-gini, nanti dari saya kasih sekian, gini-gini. Kadang saya harus mengikuti arus gitu ya. Cuman untungnya COVID ini kemarin saya diundang, Mas, kita bikin acara begini-begini. Karena saya lihat sekarang sosmed itu begitu kejam, ya. Apalagi kan untuk sekarang ini saya tidak melakukan itu gitu loh, Mas. Jadi sebenarnya bisa gitu ya. Karena kan maaf kalau menurut saya mereka ini itu tidak bisa kalau tidak menginjak kepala. Jadi saya merasa apa yang sudah saya keluarkan itu selalu dipandang di sebelah mata. Dan sampai sekarang itu juga banyak orang-orang yang mau masuk itu yang pingin enggak lewat saya gitu kan, karena di perjanjian itu saya yang buat gitu kan, dengan itu kan, dengan Pemda itu langsung aja masuk tanpa kluwon nuwun dan segala macam. Jadi juga adab itu di era sosmed sekarang itu yang sangat-sangat kurang sih kalau menurut saya. Jadi kita kadang, saya juga kalau melihat cuplikan-cuplikan Mbah itu kan biasanya kan diganti layarnya dan segala macam. Jadi kita sebenarnya kan cuplikan-cuplikan lama di-upload kembali gitu kan. Nah terus yang mau ini tadi tentang cuma itu aja sih, apa dimanfaatkan atau di kita pingin bermanfaat atau kita pingin dimanfaatkan. Saya juga waktu pemilihan Pilpres kemarin saya sempat jadi diundang seperti anak-anak muda itu, mungkin teman-teman salah satu dengan dokter yang sekarang terkenal di Jakarta itu, akhirnya salah satu capres itu kan di Jogja, akhirnya saya menolak karena saya punya pikiran kalau saya melakukan itu sebelumnya saya sudah membuat tempat ini gitu loh, kenapa kok orang-orang ini, bukan saya pingin diakui ya, cuma gini, apakah saya ini bermanfaat atau dimanfaatkan gitu, seperti gitu Mas Helmi. Matur, Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh kasus yang menggambarkan apa namanya kompleksitas, tapi juga di situ diceritakan tentang manfaat. Jadi manfaat itu ternyata bisa dari contoh itu problematik gitu ya. Manfaat dimanfaatkan. Atau mungkin di situ ternyata manfaat itu bagi Anda seperti ini, tapi bagi orang-orang tadi yang Anda sebutkan itu tidak seperti itu ya, yang dicontohkan itu. Itu Mbak Nun dari teman kita tadi. Gini, sekarang saya ingin kita secara agak singkat ya, hubungannya ya. Sama Allah gimana, sama sikap ya. Allah. Jadi Allah kan punya rumus banyak, Mas. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarro yarah. Jadi siapapun saja yang berbuat baik meskipun hanya sejumput, dia akan melihat balasan Allah. Dan barang siapa berbuat buruk atau jahat sejumput saja, sedikit saja, zarah saja, sejarah saja, akan juga mendapatkan balasannya. Atau wa makaru wa makarullah, siapa saja makar terhadap kebenaran Allah, maka Allah juga maha makar. Wallahu, dan Allah yang maha makar itu ya. Allahur makirin, yang sebaik-baiknya, sedasar-dasarnya yang makar. Nah, ini kalau enggak kita alami gimana, Mas? Kalau janji Allah itu belum kita lihat buktinya gimana? Gampangnya nek cara Jawa kualat toh. Kualat ya. Dulu saya punya teman namanya Ut. Mbah Ut, sekarang makanya di Sidoarjo, di Pagerwojo, itu seorang waliullah, seorang yang punya ilmu laduni. Itu Mbah Ut itu jalan, terus ada sok-sok ning halaman nih, omai wong kan ono wit pelem popo ngono, sing cabangnya itu keluar dia, sehingga buahnya itu bergandul-gandul di luar pagar. Itu ya Mas ya. Tapi kan tetap haknya kan punya yang punya ulama. Mbah Ut itu sambil kejoget nyanyi-nyanyi ngambil satu buah jambu yang bukan haknya. Jadi itu tidak, itu yang punya terus yang punya rumah marah, "Heh, kau lah iku. Iku dudu tekmu iku, iku tekku iku. Ojo nyolong gitu ya." Nah, yo wis nek gak oleh gitu kan. Terus dibandem sama Gus, dibandemke ke dalam, terus besoknya Mas, pohon ini mati. Jadi daunnya langsung rontok, pohonnya mati. Itu kan seperti Allah yang mengatakan barang siapa menyakiti hati waliku, maka aku akan menabuh genderang perang. Nah, itu terjadi pada Gus Ud, tapi tidak terjadi pada saya. Loh, jadi aku dudu wali. Jelas nek ndelok kuwi, kalau aku dudu wali. Aku dilarani kaya ngono karo anakku dhewe. Karo anak-anakku dhewe ngelarani aja ora meng ora dibela. Ora meng nek aku lara bocah-bocah lara ora, aku malah dilarani karo anak-anakku dhewe upamane ngono ya. Ning aku ya ora dibelani Gusti Allah kok faktanya sampai hari ini bahwa itu nanti ada hubungan sama akhirat ya. Bukan soal tidak tapi belum bisa jadi. Jadi kalau Anda dengerin ceramahnya Tat Yasin zaman dulu ya, dia juga sambat. Ya nopo Gusti, sakniki Ka'bah nipun mboten malati malih. Ka'bah niku sakniki beki tentara Amerika kafir-kafir niku kok mboten malati malih niki Ka'bah. Jadi kalau di Jawa kan ada kualat gitu Mas. Nah, iki bocah iki ora wedi kualat. Berbuat jahat kayak apapun enggak takut kualat. Dan memang tidak kualat mungkin. Atau mungkin kualat, saya juga enggak tahu. Tapi faktanya adalah gini Mas. Jadi kita milih baik, tidak milih buruk, kita milih benar, tidak milih salah, kita milih apa alim, tidak milih zalim gitu ya. Kan itu hubungannya, nek kamu milih yang benar, kamu lebih dekat kepada Allah, kan logikanya gitu Mas ya. Maka kamu akan dibela oleh Allah kan gitu. Tapi kan ini yang saya sebut, saya tidak mengalami loh. Mungkin saya mengalami, tapi saya belum tahu bahwa saya bela. Gitu. Ternyata aku dipelkodo kaya ngunuki ya, orang tak omongi malah saya ndodro, malah saya nemen kok. Meskipun saya tidak tahu fakta keluarganya dan orangnya juga tidak tahu, tapi semakin parah Mas. Jadi aku ini cedone, aku itu wali, ora cedak karo Gusti Allah loh Mas. Jadi saya merasa dekat dengan Allah, tapi belum tentu Allah itu dekat dengan saya. Gitu ya Mas. Jadi aku ngomong terus terang. Kan Allah mengatakan wa in sa'alaka wa idza sa'alaka abdi qul fa inni qaribun. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Ya, tapi kan saiki aku iki merasa dekat, aku makiyahan liyane wong do gawe parpol, do gawe perusahaan, aku gawe makiyahan. Iku kan pekok to Mas. Tapi kan kita merasa menjadi lebih dekat ke kemauan Tuhan gitu dengan makiyah ini. Tapi kan faktanya kan Gusti Allah ya ora aku dipelkodo kaya ngono ya ora dibelani malah di saya sampai menggambarkan kaya Aryo Bismo aku iki anak panah menancap beribu-ribu di dada saya ya. Dibulak aku ya ora dibelani gitu loh Mas. Jadi gimana sebenarnya sekarang? Gimana kita menilai itu? Nah, opo terus aku kudu. Jadi kan saya sangat kesepian Mas. Saya sangat merasa sendiri. Kalau sendiri di tengah manusia enggak masalah, Mas. Sendiri di hadapan Allah kan ya modar tuh Mas. Kalau merasa tidak dibela Allah kayak saya merasa tidak. Meskipun mungkin Allah membela saya belum tahu faktanya aja. Tetapi kalau ngomong rasa syukur ya saya tetap bersyukur. Iso bernafas, tetap iso tangi esuk, tetap iso sembahyang, tetap iso melayu, tetap iso main bal-balan, tetap iso badminton, tetap iso macam-macam ya, tak jantung saya tetap berlangsung, darah saya tetap mengalir, saya sehat walafiat, ya tetap bersyukur Mas. Tapi fakta bahwa barang siapa menyakiti hati waliku, maka aku akan menabuh genderang perang, kan itu tidak saya alami dalam arti sekarang. Mungkin belum itu ya Mas. Nah, dalam konteks seperti itu kan, Ma'iyah dewe kan ya punya posisi seperti itu Mas. Ma'iyah kan saiki nek ngomong keinginan dan kebutuhan tadi Mas ya. Kalau manusia di dunia ini mengerti kebutuhannya, ya mereka, ya Ma'iyah kudu viral. Karena yang paling dibutuhkan oleh kue ngomong pluralisme, kue ngomong primordialisme, kue ngomong apa teori itu negara kaya, anti-radikalisme, segala macam kaya, itu kan Ma'iyah yang paling menyediakan racian sing paling mateng kan itu. Tapi kan enggak ada orang butuh Ma'iyah kan itu. Karena mereka tidak bisa membedakan antara keinginan dengan Tuhan, antara nafsu dengan kenyataan hidupnya dia. Jadi maknya tidak viral, itu ya. Meskipun kita berusaha kayak apapun itu loh. Kan kudune viral, sing paling kok butuh kita iki maknya. Sak dunyo iki ora sak Indonesia tok, sak dunyo. Kita berusaha terus dan berjuang terus dan mencoba memproduksi segala macam secara kreatif, segala macam yang bisa kita lakukan terus-menerus, tidak berhenti di Katipiro ini. Tapi kan sampai hari ini kan kita merasa kesepian, saya merasa kesepian gitu loh. Bocah-bocahku dewek malah kaya ngono ya karo aku ya. Jare nek tresno kuwi nek sing kok tresnani loro kuwi melu loro jarene. melu ngrasake lara. Jare nek wong Jawa tego patine ora tego larane ora tego patine. Kulku ya tego karo patiku. Kalian kan membunuh karakter saya. Meneng-meneng aku kok du musuh Jokowi, musuh Ustadz Sopo, musuh Sopo. Du koyo ngono kuwi kan mateni aku kuwe. Kalian tuh membunuh karakter saya nek cara modern ya, membunuh. Jadi kalian itu mendolimi saya sudah bukan kalian-kalian, maksud saya kalian yang di medsos itu loh ya. Nah, tapi aku ndonga kaya ngopo, tak sepatani kaya ngopo, Mas tak wiriti, tak kijibu kaya ngopo, malah saya oke, Mas. Iya. Dadi jebul aku iki ya ora payu nang ngarep Gus Jalo, kan gitu kesimpulan hati saya. Jebul aku ya ora payu. Saya itu tidak punya integritas apa-apa di hadapan Allah. Jadi makanya saya kutipkan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa memang ujian ke saya itu belum cukup dari sudutnya Allah. Maka saya tidak berhak untuk menyandang gelar apapun. Urung riyoyo aku, panjen aku isih poso. Dan Allah kan mengatakan juga ayatnya, salah satunya. Jangan merasa kamu sudah beriman padahal belum aku uji. Dan jadi ternyata aku isih ujian terus, Mas. Nganti umur sudah 7 tahun, sudah 8 tahun saiki aku isih ujian coba. Isi ujian lah, riayone kapan? Riayone neng akhirat menurut akhirnya, dan itu juga benar. Riayone neng akhirat itu ya benar. Jadi wah yo, jadi Allah itu betul-betul meminta dari saya ketahanan, kekuatan, ausdauer, kardio dan stamina sedemikian rupa sampai akhirnya dia memberi gelar saya kepada saya di surga kan gitu kan. Tapi kan aku saiki urip ning dunia dan aku yo ngertine yo lalu lintas dan perhitungan dunia. Yo mosok ora ditulungi. Terus apakah saya jadi kehilangan keyakinan bahwa Allah tidak menolong, bahwa Allah tidak membalas orang yang berbuat zalim saya? Kan enggak mungkin juga, Mas. Pasti Allah membalas kezaliman itu. Pasti Allah melakukan itu. Dan itu tetap saya yakinkan kepada teman-teman yang berbuat zalim kepada saya. Bahwa saya memaafkan itu pasti, tapi ojo njur digawe pedoman. Kuwi kaya sing cerita supir ning Jakarta sing tak critake lho. Supir nyupiri bose terus ning perapatan dalan apa jenenge? Pione dijambret terus dhek metu nguber terus bose ngomong rasah-rasah ndak usah dikejar ndak apa-apa nanti kita beri lagi. Terus bosnya pemurah maka dia tidak perlu mengejar penjambret itu. Kemudian besoknya gitu lagi Mas dijambret meneh terus supirnya bilang ndak usah dikejar ya Pak, kan kita bisa beli lagi. Bener aku Mas. Ya kan kowe tetep kudu metu kudu nguber jambrete kan. Kan ngono kan. Dadi aja mentang-mentang aku iki gampang ngapura terus kowe gawe salahku sak oke mergo aku mesti ngapura. Aku iki jenenge eksploitasi. Itu juga satu jenis kedzaliman yang luar biasa. Gitu loh. Makanya saya tadi senang sekali ada berita dari Zaki. Ini sedang ditempuh, mudah-mudahan kalau Google meloloskan itu kan gampang loh Mas, pokoknya semua unsur ada MH, ada Cak Nun, ada MH Nun Najib, ada Maknya itu dihilangkan semua dari. Jadi gue seraiso googling Maknya seraiso. Mudah-mudahan itu bisa terjadi dan saya akan senang sekali kalau saya tidak ada di internet, saya tidak ada di medsos. Meskipun tetap bisa dicolong Mas, ngene iki gue Bali, rekam ke otak-otak ning komputer, kok kayak gambar gitu, ditokke ning. Tapi kan nanti kan Google-nya kan menolak kan gitu. Tapi kan WA tetap bisa Mas. Di grup WA kan tetap iso kan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada jalan bagi saya secara keduniaannya untuk mengatasi itu semua. Tapi juga jangan pernah menyangka bahwa saya akan menyerah karena itu. Jangan pikir saya terus give up gitu ya. Ya, saya give up-nya sama Allah, tapi kepada manusia saya tidak akan give up. Jadi saya tidak akan berhenti dengan semua yang harus saya lakukan. Saya sudah mengalami, sejak saya belum masuk SD, saya sudah mengalami berbagai macam hal. Loh ibuku we malati ya Mas. Jadi orang yang menyakiti ibu saya dulu itu ono sing tabrak truk brodol ususe, sehingga ketika dikubur itu dalam keadaan ususe brodol. Kayak ono sing panjang hidup dia di kursi roda, ono sing ngopo, macam-macam Mas. Aku ora coba. Apa saiki kowe kepengin brodol ususmu? Kan ya ora toh Mas. Aku juga tidak tega kepada Anda karena ibu saya juga sudah pernah melarang saya untuk melakukan hal-hal seperti yang dia lakukan. Wis nun gak usah nun sakno wong-wong itu. Waktu di Patangkulan ibu saya pernah datang dan mengatakan wis gak usah kok lakoni ngono-ngono iku kok timbangane sakno menungso iku sakno kok masih jahat kok koyo ngopo ya aja sampai Brodolususe sampai Petor Sikile kan gitu kan. Itu. Sehingga saya juga tidak intensif lagi melakukan itu karena itu adalah fatwa dari ibu saya yang saya sangat hormati, sangat cintai dan membuktikan luar biasa. Saya sudah tulis di kebun itu misalnya soal Gus Nur itu ya. Dan saya menemukan ilmu bahwa Gus Nur itu, Gus Nur Riman namanya anak desa saya itu, seorang anaknya petani itu, tiba-tiba hafal Quran mas. Nek saiki kan jenis hifdzul Quran itu lameng alif lamim terus desen roske dalikal kitabu laroi bafin. Nek Gus Nur ini apa lagi mas? Apa lagi horor mas? Halaman sekian, baris kesekian, huruf kesekian, opo langsung bak menunggu yuk deh. Asu tau gue, laduni pol gue. Jadi Gus Nur itu dulu dihindari oleh semua orang di desa saya karena kalau ketemu orang dia langsung nuding ke zolimannya atau maksiatnya. Jadi dulu seperti ada gempa bumi di desa saya karena ada Gus Nur ini. Tiba-tiba pinter, dia terus khutbah di mana-mana di masjid. Saya yang bagian adzan dan saya tiap malam dia bangunin orang terus dikon untuk kabeh kumpul di masjid kabeh terus dijak melakukan nang kuburan terus luruh delegen. Jadi semua orang pada ketakutan sama Gus Nur pada 2 tahun itu kira-kira. Nah saya tidak kebagian. Jadi artinya Gus Nur tidak pernah, Nuriman itu tidak pernah menyuruh saya untuk ke kuburan, tidak pernah nyuruh saya sholat. Kan hampir tiap malam mereka sholat tahajud bersama-sama. Karena digedori semua oleh Gus Nur itu, rumahnya masing-masing. Nah saya tidak pernah disuruh sholat, saya cuma dapat tugas untuk diskusi sama dia. Dia mengajukan ayat atau hadis, terus cak nek niki ya napa maknane nek menurut sampean. Terus saya mencoba memaknai, jadi saya sebelum masuk SD saya sudah memaknai hadis dan ayat-ayat mas. Kalau ngomong soal itu ya. Nah kemudian pada suatu hari, Gus Nur ini sakti lah pokoknya. Ampuh lah pengetahuan dunianya luar biasa. Terus jadi dia tiap hari puasa sepanjang dia 2 tahun di rumah saya karena dia disuruh oleh kiainya untuk tinggal di rumah saya. Dan dia hanya makan 1 kali nasi gaplek. Di sana namanya nasi tutudiwul mas. Sing ireng kayak mas bukik. Sego bukik mas. Di ora penrol-penrol ning diiris-iris kalau. Jadi telo lawas diiris-iris jadi sego gaplek. Jadi dia hanya makan sego gaplek dan minum air segelas sehari cuma itu dok. Jadi buka dok sahur enggak dia. Itu sepanjang 2 tahun di rumah saya dia begitu. Terus dia hebat kemana-mana. Hampir setiap Jumat kita keliling. Aku numpak sepeda wong loro karo dhewe nang masjid endi. Saya yang azan, dia yang khutbah. Dia terkenal di mana-mana secara lokal pada waktu itu. Kemudian pada suatu hari ibu saya datang ke kamarnya Nur dan saya sedang di situ. Saya sedang diskusi mengenai hadis Nabi. Terus ibu saya bilang, Nur, enak uripmu Nur, peniku terkenal saiki, hadis apal, Quran apal, mangan mek didik, kon gak iso bayangno susah ibumu iki. Lu susah nopo bu, jari Nur. Lu, nek kon mangan sego, kari gampang kabeh mangan sego lah, kon mangan gaplek, mangan bugik, aku setengah mati ndolek bugik kaya awakmu iku. Aku kudu nang Pacitan, kudu nang Selaung, kudu nang Trenggalek, kudu nang Ponorogo, digawe ngoleki bugik kayak makananmu, enak kan terkenal, apal Quran, dilem-lem wong akeh lah ibumu sengsoro. Jadi ibu saya itu agak ngersulo hatinya dan Nur kehilangan ilmunya mas, secara radikal. Kemudian beberapa minggu kemudian meninggal dia. Dan itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saya mengalami semuanya itu. Terus saya menyimpulkan gini, ternyata kesungguhan hidup dan kerja keras itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu laduni. Tinggi derajatnya dari walayah atau kewalian gitu loh, bahwa orang kerja keras sungguh-sungguh ya sidik amanah fatwa apa tablik fatwa itu lebih sakti karena sifat Rasulullah itu kan bukan laduni, sifat Rasulullah adalah sidik amanah tablik fatwa tadi. Jadi teman-teman sekalian itu saya ceritakan supaya saya juga tetap karena gini mas, nek repotku ingin nih Pak Elias, nek kon dolim nang aku, kon iku ngerepoti aku, kok ngerepoti ya apa cak? Aku iki repot njalukno sepuro nang Gusti Allah, cak awakmu gak dihukum. Dan itu yang saya lakukan selama ini sebenarnya. Jadi saya itu tambahin paket-paket mohon maaf kepada, mohon ampun kepada Allah untuk yang mendolimi saya. Lak repot ta mas? Nggo kudu maca iki semene kali, kudu maca iki nek bar salat kudu maca iki hanya supaya Allah tidak marah kepada orang yang mendolimi saya. Lah, semakin Anda tahu gini kan semakin Anda dolim sama saya. Ora apa-apa kalau malah dijaluki sepuro karo gojak nung. Jangan asu bajingan kok cah-cah iki. Kan gitu. Nah, teman sekalian, tolong jangan repoti saya. Karena saya untuk minta ampun kepada Allah untuk diri saya saja dulu, apalagi saya harus memintakan ampun kepada semua orang yang mendolimi saya selama ini kan gitu. Meskipun itu memang tetap rumus saya. Jadi aku itu tetap orang tegur, Mas. Saya itu tetap aku duwe andeng-andeng ngingin Mas Jan itu pesan ibu saya kon ojo sampai ngambleng wong. Jadi saya tidak boleh memukul orang dalam arti fisik maupun simbolik. Jadi saya tidak akan menyakiti orang, saya tidak akan bertindak. Sebab kalau saya bertindak saya sangat radikal. Nah, saya masih menghindari radikalitas itu sampai hari ini karena saya sangat percaya kepada karena kan wama romaita idromaita walakinallaha roma. Yang melempar batu ke kamu itu nanti Allah bukan saya. Meskipun kamu terlempar batu, sebenarnya yang melempar batu bukan saya, tapi Allah. Walakinallaha roma. Gitu. Kan ada ayat itu sebelumnya lebih lengkap. Gitu. Nah, teman sekalian, jadi ini tema kita malam hari ini, tema tentang yuk kita sungguh-sungguh dengan pilihan kita. Nek milih bener, ayo bener tenan. Nek milih apa, ayo bener. Atau nek kue milih maslahat apa mudorot atau mafsadah, kue milih bangun apa milih ngerusak. Nek milih ngerusak yo ojo kendel-kendel banget engko ndak aku ya kesel leku ndongake gitu loh, leku njaluk ngapura aku ya kesel gitu ya. Dan jangan dipikir tenang, jangan dipikir begini-begini saja, jangan dipikir akan hanya begini-begini saja. Tetap Allah itu maha kuasa dan maha adil dan maha bertindak. Fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid. Jadi Allah itu ojo diremehke. Allah bikin rumus seperti itu jangan dikecualikan pada saya kan gitu. Karena Allah tetap gitu. Dan aku ngene iki tenanan. Aku nganti duwe Pak Elias iki nek aku ora tenanan ora duwe Pak Elias, aku duwe Pak Elias iki. Dan sudah berapa puluh tahun Pak kita Pak ya. Sudah lama saya. Saya punya Pak Elias, saya punya teman tante Mas Hirman. Mas Hirman ini ke zaman saya tak kon nyerbu Cino neng ngalang bareng masih parani arep diobong omahe bareng kok iki. Jadi pengalamanku karo Mas Herman, karo Mas Mudrik, karo macam-macam. Jadi saya sudah sebagian ceritakan di kebon di carun.com itu, tapi intinya adalah yuk kita sidik amanah dalam memilih yang benar, yang baik, yang maslahat supaya tablik dan amanah dan fatona. Kan tablik itu artinya supaya yang Anda sampaikan ke orang lain, apakah itu kata atau perbuatan, itu akan mengelahirkan fatona. Fatona itu kecerdasan hidup untuk Shiratal Mustaqim itu Mas. Fatona itu adalah kejelian lantip, nek cara Jawane lantip, tes di Shiratal Mustaqim ku swarga kan gitu. Jadi itu sifat itu transformatif ya. Sidik, tenanan, amanah, iso dipercaya tenan dalam nilai tenan kui, sehingga Anda sah untuk tablik dan Anda mendapatkan fatonah, kan begitu. Itu menurut saya seperti itu. Nah, fatonah ini mestinya adalah titik ujung dari pencapaian ma'iyah. Anda sebagai pribadi maupun sebagai kumpulan ma'iyah, Anda akan mencapai fatonah. Jadi itu mudah-mudahan itu juga sudah oleh Allah sudah diijabai, sak penggaweanmu, sak keluargamu, sak anak bojomu kue ya wis diliputi fatona, diliputi kecerdasan, diliputi barokah, diliputi kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngono ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita akhiri dengan ilahi lasulil firdausi ala. Alusan sih. Ilahi laj tulil firdau si ahla wala akwa ala fahabli taubatan, maghfir dhunubi. Fa innaka ghafiru dhambil Ilahi abduka lasih ataka mukiram bidunub mukiram bidunub wa Tatarut zaman narju siwa tamba ati Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi satu kali. Ya Allah, kami mengantarkan keluhan-keluhan kami kepada-Mu melalui ayat-ayat-Mu sendiri, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Engkau maha tahu apa yang kami simpan di dalam hati kami maupun apa yang muncul dari mulut dan perilaku kami, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah. Engkau maha pemurah, ya Allah. Murailah kami. Engkau maha penyayang, ya Allah. Sayangilah kami. Engkau maha Al-Hadi maka hidayalah kami, Engkau Maha Penolong maka tolonglah kami, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fii sunnas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syannafathati fil uqad min hasidin idza hasad. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.